Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillah al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ibadallah, wasi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man taqwa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita awali pertemuan kita di siang ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan, diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal saleh. Sementara saudara-saudari kita barangkali dengan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dipanggil pulang duluan karena memang amalnya sudah dianggap cukup, dosa-dosanya sudah banyak diistighfari, sehingga menurut Allah lebih cepat, lebih baik untuk pulang sesuai dengan ajalnya karena sudah cukup bekal yang harus dia bawa. Kita masih diberikan kesempatan sampai dengan hari ini untuk menyempurnakan segala kekurangan di hari-hari sebelumnya, beristighfar dari dosa-dosa yang telah diperbuat di masa lalu. Kalau Anda, saya, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak juga digunakan dengan baik, maka berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mudah-mudahan nikmat yang diberikan ini, bahkan kita memiliki kesempatan untuk menggunakannya dengan belajar menjadi lebih baik dalam sesi ta'lim kali ini. Semoga Allah dengan itu memberikan nilai pahala berlimpah kepada kita, memudahkan apa yang akan kita bahas nanti, dan memberkahi setiap bahasan kita sehingga mudah diamalkan dalam keseharian kita, tidak sekedar menjadi bahasan yang mengendap dalam tulisan atau bahkan na'udzubillah menjadi ilmu yang digunakan hanya untuk saling berbantah-bantah atau mengunggulkan satu dengan yang lain. Hari ini adalah kajian terakhir tentang bahasan hakikat manusia dalam Al-Qur'anul Karim, yang akan membahas nama yang kelima yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran melukis makna dan fungsi manusia dalam kehidupan. Kita sudah belajar tentang nama manusia yang pertama disebut dengan nama Bashar, kurang lebih bentuk tunggalnya terulang sebanyak 35 kali dalam Al-Quran, yang menunjuk fungsi manusia dalam kehidupan yang memiliki nafsu dalam hidupnya. Ya, Anda dengan nafsu itu berpeluang kita mencari kekuatan dalam hidup dari pencarian makanan, ya, minuman dan sebagainya. Dengan nafsu itu maka dibimbing kita untuk mendapatkan pasangan dari kehidupan, tapi juga dengan lupa bahwa dengan nafsu itu manusia bisa terjebak membuat kerusakan bahkan pentumpahan darah. Karena itu jika Anda menemukan satu ayat di Quran yang menyampaikan atau dibuka dengan kalimat Bashar, itu artinya bimbingan kepada kita bagaimana cara mengelola nafsu jiwa sehingga terarah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di poinnya, kita tidak bahas seluruh ayat-ayatnya dulu, hanya mengambil sebagian contoh. Nanti Anda saat membaca Al-Qur'an keluarkan ayat-ayat itu, kemudian praktekkan dalam kehidupan, niscaya kita akan lebih mudah mengarahkan nafsu kepada hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita sudah belajar juga tentang nama Al-Ins. Al-Ins, ya, disebutkan kurang lebih 18 kali dalam Al-Qur'an dipasangkan dengan jin, menunjuk pada fungsi manusia dengan karakteristik kelemah lembutannya. Jadi kalau ada misalnya kita baca dalam Quran ayat-ayat berbicara tentang manusia dibuka dengan kalimat al-ins, itu artinya ingin menunjuk fitrah kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakan dengan lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya. Karena itu mohon maaf jika ada seseorang mengaku dirinya manusia, sekedar manusia saja. Manusia tapi bisa berubah menjadi kasar, ya, berubah menjadi tidak halus, berubah sering menganiaya dan sebagainya, maka ada sesuatu dalam kehidupan yang mesti diperbaiki. Keluarkan ayat-ayat yang berbicara tentang ins, pelajari itu, dan itu yang akan membimbing pribadi kita menjadi lebih lembut dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Anda bisa bayangkan zaman Nabi orang paling kasar, paling durjana, ya, senangnya berkelahi, suka mengaco. Ketika masuk Islam, diajarkan fungsi kemanusiaannya, tiba-tiba menjadi manusia yang paling lembut, ya, manusia paling penyayang, manusia paling pecinta, ya, dan bahkan Masya Allah, manusia yang rela mengorbankan kemuliaan dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh orang-orang lain di sekitarnya. Ya. Ketiga, kadang manusia disebut dengan al-insan. Al-insan, kita juga telah bahas ini, ya, dan sering diulang dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 65 kali di 63 ayat di 43 surah. Ini berbicara tentang fungsi kehidupan manusia secara totalitas kehidupannya. Ya. Fungsinya sebagai makhluk yang diminta untuk mengabdi kepada Allah, keperluan ibadah. Fungsinya sebagai makhluk yang diminta untuk memakmurkan dunia. Fungsinya sebagai makhluk yang diminta oleh Allah membentuk kemaslahatan dalam kehidupan. Jadi kalau Anda keluarkan ayat-ayatnya, membaca kemudian kalimat insan di Quran, coba cek. Ya, coba cek, jangan cuma dibaca. Begitu Anda menemukan kalimat Quran, pasti atau disandingkan dengan insan atau kalimat insan di Quran, pasti bersanding dengan satu di antara fungsi-fungsi tadi. Ya. Misal, Anda baca di Quran surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Ya, 'allamahul bayan. Kalimat insan disandingkan dengan Quran. Anda cek sejauh mana ketika membaca ayat itu interaksi kita dengan Quran. Ya. Ada anak 3 tahun, mohon izin, mohon maaf ya, sarafnya terganggu. Tapi Masya Allah, ketika disebutkan Quran, dia bisa menghafalkannya, bisa meneruskannya. Ada anak 5 tahun, matanya buta. Masya Allah, berusaha keras menghafal Quran sampai hafalnya. Lalu ada orang diberikan usia 3 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Matanya sehat, fisiknya kuat, keadaannya sempurna. Tapi justru dalam masa yang diberikan panjang itu, bahkan belum punya waktu untuk bercengkrama dengan Qurannya. Maka ketika Anda menemukan kalimat insan, coba lihat insan bersanding dengan apa? Ya, dengan perilaku apa? Dengan tugas apa di ayat itu? Lalu kemudian kembalikan kepada diri kita, apakah sudah pernah bisa memaksimalkan fungsi yang disebutkan di ayat itu atau sejauh mana perkembangannya sampai dengan kita hidup saat ini. Yang keempat, kita sudah bahas tentang An-Nas, terulang sebanyak 241 kali dalam Al-Quran, ya, dan ayat-ayat ini kita sudah bahas bersama berbicara tentang fungsi manusia sebagai makhluk sosial, ya, yang diciptakan dengan karakteristik yang berbeda-beda tapi tidak bisa hidup sendiri, memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Karena itu saat Anda menemukan kalimat nas di Quran, coba cek, ya, sejauh mana hubungan baik kita dengan sesama. Jangan-jangan ada di antara kita bahkan yang mengaku muslim, hidup selama ini salatnya bagus sesuai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasanya rajin dikerjakan, tapi buruk hubungan dengan sesamanya, ya, saling mencela, saling menyakiti, saling menghina dan sebagainya. Maka coba cek, karena tidak sedikit ada orang-orang yang oleh Nabi SAW diminta untuk diwaspadai, padahal orang-orang tersebut bagus hubungannya dengan Allah secara ritual, tapi ternyata buruk hubungannya dengan makhluk. Ada yang disebut bangkrut oleh Nabi, ya, seperti dalam hadis riwayat Muslim itu, ya, yang disebutkan sebagai orang yang muflis, ya. Kemudian ada juga orang-orang yang bahkan disebut oleh Quran langsung disebut sebagai ahli neraka jahannam. Ya, Anda bayangkan, kita hanya tahu dulu bahwa orang-orang ahli neraka jahannam yang tidak akan pernah diangkat itu orang musyrik. Orang musyrik. Tapi ternyata ada ayat yang sangat mengejutkan. Kata Quran, ada orang-orang yang justru ditenggelamkan di neraka, bahkan lebih disengsarakan oleh Allah dibanding orang musyrik. Ya, karena saat di dunia dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dijanjikan hukuman yang luar biasa, ya, berlipat di alam kuburnya dan ditempatkan di neraka jahanam. Siapa mereka? Ternyata orang-orang yang gemar menumpahkan darah dalam kehidupan dunianya. An-Nisa ayat 93 itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Kata Allah, siapapun, bahasanya menggunakan man, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, mau orang yang rajin sholatnya atau tidak sama sekali, tapi berani kemudian dengan sengaja menyakiti bahkan membunuh satu orang saja yang beriman. Hati-hati. Maka kalau dia tidak bertobat dalam hidupnya, fajazauhu jahannam, maka kami akan tenggelamkan, memberikan balasan di neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, tidak akan pernah diangkat. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Kalau dia tidak tobat, maka selama hidupnya wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka pada dirinya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Anda kalau dimurkai di Supomo ini, Anda bisa pindah ke tempat lain. Anda bisa pindah ke Lenteng Agung. Di Lenteng Agung orang tidak suka, Anda pindah ke Bekasi. Orang Bekasi tidak suka, Anda pindah ke Tangerang. Cari silakan sampai ke ujung dunia. Tapi ketika Allah murka, mau kemana kita kemudian berlindung? Ya. Wa'adda lahu 'adzaban 'azima. Setelah dilaknat oleh Allah, Allah janjikan pada dirinya kalau tidak bertobat dengan siksa yang berlipat di alam kuburnya. Karena itu, jika kita membaca di Quran, ayat-ayat dibuka dengan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, cek apakah perilaku kita dalam kehidupan sudah membangun hubungan baik dengan sesama atau belum. Ada annas dalam konteks pekerjaan. Quran surah kedua Al-Baqarah 168 ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, Anda yang baru jeda istirahat dari pekerjaan ini, cek ketika baca ayat itu apakah pekerjaan kita sudah ditunaikan dengan baik tanpa menyakiti siapapun yang ada di lingkungan kerja kita. Jangan-jangan pekerjaan kita pernah menyinggung orang lain, menyakiti orang, bahkan mengambil hak orang, ada yang salah di situ. Ya. Ada nas yang dikaitkan dengan rumah tangga, ya, An-Nisa ayat pertama itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ayat rumah tangga. Ya. Jangan-jangan Anda pandai mengajak orang lain, membawa tetangga, ya, Masya Allah memperingatkan kawan, tapi ternyata di dalam rumah sendiri tidak membangun hubungan yang baik. Ya. Ada suami tidak baik dengan istrinya, ada orang tua tidak baik dengan anaknya, ya. Bahkan bukan hanya masalah sosialnya, masalah ibadahnya pun masing-masing. Ya. Kan menjadi sesuatu yang aneh di rumah, ya, ada kamar, ada khusus untuk istri, ada khusus untuk suami, ada khusus untuk anak. Ya. Kenapa saat sholat tidak bisa sama-sama melakukan di satu tempat yang sama, ya, berjamaah bersama. Ya. Bahkan ada orang-orang yang solehnya pun hanya sendirian. Ya, tetangga sangat mudah diberikan komentar, keluarga sendiri tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, coba keluarkan ayat-ayatnya, di situ kemudian kita pelajari. Saya punya keinginan kuat bahwa materi kita tidak berhenti di tatanan pelajaran, tapi cek sampai aplikasi dalam kehidupannya. Jadi Anda telah belajar nas, coba cek fungsi kita sebagai nas. Belajar insan, cek fungsi kita sebagai insan. Karena setiap pelajaran yang telah kita pelajari, suatu saat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagi orang tidak pernah belajar, dia tidak tahu bagaimana menggunakan fungsi hidupnya. Tapi bagi kita yang sudah pernah belajar, maka semua pengetahuan kita, sumber pengetahuan akan ditanya oleh Allah. Ya, Quran surah 17 ayat 36. Al-Isra ayat 36. Wala ta'fu ma laysa laka bihi 'ilmun. Jangan coba ikuti, ya, coba sertai segala sesuatu yang kita tidak tahu dasar ilmunya. Ya, tidak mudah diajak orang, termasuk ke ta'lim. Ya, ikut ta'lim yuk, cek dulu. Siapa yang mengajar, ta'limnya di mana, materinya apa, manfaatnya apa untuk kita. Kalau tidak tahu sama sekali, jangan latah kita ikuti. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka seluruh sumber pengetahuan itu, baik dari telinga datangnya, dari mata ataupun dari hati kita, itu akan ditanya oleh Allah. Termasuk ada orang punya kesempatan tapi tidak mau belajar. Itu akan ditanya. Tayyib. Nah, ikhwah sekalian, hari ini kita akan ambil kelengkapan, ya, materi terakhir dari hakikat manusia dalam Al-Qur'an Al-Karim yang disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Ini materi terakhir kita. Dengan itu insyaallah akan selesai kajian kita tentang hakikat manusia dalam Al-Qur'an. Selanjutnya kita akan masuk pada topik dan bahasan yang baru. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini kita akan mengambil keterangan dalam Al-Qur'anul Karim tentang nama manusia yang disebutkan di Qur'an dengan Bani Adam. Bismillah. Bani Adam. Kami tuliskan dulu, ya, kalimatnya. Biasanya tidak menggunakan titik dua kalau di Quran, untuk memperjelas saja. Bani Adam. Kalimat terakhir yang setidaknya disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 7 kali di 7 ayat yang berbeda. Baik, kita akan fokuskan bahasa kita. Semoga Allah memberikan kemudahan dan pemahaman untuk kita semua. Ikhwah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Quran jika disebutkan kalimat Bani Adam, menurut para ulama, khususnya ulama tafsir, kalimat ini ditujukan untuk menunjuk pada 3 fungsi manusia dalam kehidupan. 3 fungsi manusia dalam kehidupan atau 3 makna kemanusiaan dalam kehidupan. Makna pertama, kita mencoba cepat. Makna pertama dari sisi kalimatnya, Bani Adam, ya, bisa diartikan keturunan Adam. Ya. Keturunan Adam. Adam alaihissalam. Sekarang perhatikan dengan kata annas, ya. Kita sudah bahas annas tadi, sudah kita urai kembali secara singkat. Pan-pan. Annas yang terulang sebanyak 241 kali dalam Al-Quran itu juga menunjuk manusia dalam bentuk komunal, ya. Artinya lebih daripada satu, banyak, ya. Tapi perhatikan di sini perbedaannya nanti dengan Bani Adam. Kata annas ditujukan untuk menunjuk pada manusia, ya, yang berjumlah banyak secara komunal. Tapi lebih menekankan pada aspek-aspek perbedaan karakternya secara individu. Ya. Jadi seakan-akan ingin menyebutkan nas menunjuk pada manusia yang banyak, tapi setiap yang banyak itu pribadinya memiliki karakter-karakter yang berbeda. Ya. Punya sifat-sifat yang berbeda. Ya. Anda tadi saya lihat dari jalan saja, ini ada beberapa orang sudah lain-lain. Ada yang masuknya begini, ada yang masuknya begini, ada yang masuknya begini, macam-macam. Ya. Nah, setiap karakter-karakter ini kalau bertemu, kemudian saling menyempurnakan, saling memberikan manfaat, ya, maka kalimatnya disebut dengan nas. Ya. Jelas ya? Nama bagi manusia yang sifatnya komunal, banyak, tapi memiliki karakter-karakter individu yang berbeda. Ya. Karena itu nanti yang menarik, seseorang saat berumah tangga, diisyaratkan oleh Quran, hati-hati ya, diisyaratkan oleh Quran, ketika membentuk satu komunitas yang terkecil di lingkungan keluarga, kata Quran, hal pertama yang mesti dilakukan adalah saling mempelajari karakteristik yang berbeda itu, baik di pihak laki-lakinya ataupun di pihak perempuannya. Karena tidak mudah menyatukan dua hal yang berbeda. Nanti lain waktu kita bahas kalau meneruskan kajian khususnya tentang itu. Tapi kalau kita bicara tentang Bani Adam, pelan-pelan, ini pun menunjukkan nama manusia dengan sifat yang banyak, ya, pelan-pelan, menunjukkan nama manusia dengan sifat yang banyak, artinya manusia sebagai komunitas, ya, tapi menunjuk persamaan yang sama, yaitu dari keturunan yang sama, Adam. Seakan-akan ada bahasa Quran menyebutkan kepada kita, sekalipun kalian terkumpul di satu tempat, punya karakter yang beda, jangan sampai perbedaan karakter itu merasakan unggul satu dengan yang lainnya. Tidak. Kalian berasal dari ayah yang sama. Ya. Berasal dari keturunan yang sama. Jangan sampai ada kehidupan kita dalam berkomunitas. Ya. Saat berkomunikasi, saat bersosial, satu dengan yang lainnya merasa unggul karena keadaan fisiknya, ya, karena keadaan dirinya. Nah, kata Quran tidak demikian. Semua dalam pandangan Allah, setiap yang bernama manusia secara fisikal, semua memiliki derajat yang sama karena berasal dari keturunan yang sama, Adam alaihissalam. Jelas di sini? Ya. Maka tidak boleh ada, misal Quran surah ke-49 ayat 13. Ikhwan, akhwat juga yang dibawa, bertakwalah kepada Allah, ya. Berusaha selama hidup, usahakan ada ayat yang kita hafalkan. Minimal sehari walaupun satu ayat, ya. Bertakwalah kepada Allah sehingga ketika pulang ada bekal Quran yang dibawa. Ya. Saya sering ingatkan, saya ulang kisah ini dimanapun. Anda bisa bayangkan, masa ada anak 5 tahun matanya buta berusaha keras menghafal Quran. Ya. Saya sering kali menangis kalau menyampaikan kisah itu atau mengingatnya. Anda bisa bayangkan, Pak atau Ibu yang ada di bawah, bahwa ada anak datang kepada ayahnya mengatakan, "Pak, saya ingin menghafal Quran." Ya Abi Uridul Quran. Ini di Mesir kisahnya, di Asyut. Ya. Bapaknya saking semangatnya itu membawa sepeda lamanya, ya, sepeda bututnya, kemudian oleh beliau dimodifikasi, dashboardnya diatur sedemikian mungkin, diantar anaknya sejauh 20 km untuk menghafal Quran, karena punya keinginan luar biasa. Pulang pergi. Kadarullah dalam sekian masa anaknya hafal Quran. Bapaknya yang ngantar tidak. Anda bayangkan kemuliaan Quran ini, ya, diberikan tanpa batasan pada siapapun. Ayahnya yang mengantar tidak hafal Quran, anaknya yang buta yang diantar hafal Quran, usia 5 tahun. Tapi yang menarik bukan itu. Ketika selesai menghafal Quran, hafalannya begitu mutqin. Mutqin itu bagus hafalannya, ya, makhrajnya, sifat hurufnya, ya, kekuatan hafalannya. sampai mengundang seorang reporter dari Timur Tengah untuk mengabadikan, ya, dan bertanya di wawancara. Anda tahu, saya persingkat saja, ketika ditanya, ya Syekh Musa, ya, jika Anda diperkenankan untuk berdoa saat ini, apa yang mau Anda mohonkan? Diduga kuat, beliau akan bermohon untuk meminta dikembalikan penglihatan, seperti Imam Al-Bukhari pernah memintakannya, seperti ibundanya pernah memohonkannya. Tapi ternyata Masya Allah, perhatikan betul kalimatnya. Wallahi, kata Musa kecil ini, demi Allah, beliau katakan, kalau saya diperkenankan bermohon kepada Allah saat ini, maka satu, saya akan mohonkan kepada Allah supaya mata saya tetap dijadikan buta, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Jadi beliau sangat takut ketika matanya bisa melihat kembali, Qurannya justru hilang karena punya kesempatan bermaksiat dengan matanya. Anda bayangkan, anak belum balik usia 5 tahun sudah memikirkan, kalau saya mata saya bisa lihat, mungkin saya bisa bermaksiat, ya, karena mungkin salah lihat dan sebagainya. Jadi bersyukur kepada Allah. Anda bayangkan, ya, ada orang sehat belum bisa menyadari syukur nikmatnya. Ada anak belum balik matanya buta sudah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya. Saya tidak mau katanya melihat lagi karena khawatir dengan saya bisa melihat, Quran saya bisa hilang. Tapi yang hebat bukan itu. Yang kedua, kata anak ini, dan saya akan bermohon kepada Allah nanti di akhirat ketika saya datang kepadanya sendirian, tidak ada teman, dan bergetar tangan kaki saya. Saya akan katakan, mohonkan kepada Allah, ya Rabb, duhai Allah, jika dengan Quran yang telah saya hafalkan ini saya bawa kepadamu, saya masih harus dihukum, mohon kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Kalau dalam bahasa kita, saya telah berusaha keras menghafal Quran untuk datang ke sini, dan saya bawa ke hadapanmu, ya Rabb, jika memang dengan Quran yang telah saya hafalkan ini saya mesti harus mendapatkan hukuman, mohon kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anda bisa bayangkan, anak belum balig, usia 5 tahun, matanya buta, dia berusaha keras menghafal Quran supaya punya bekal menghadap kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, kepada Allah. Ya. Anda diberikan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, semua kemungkinannya ada, maka setidaknya kurangi beban kita saat di akhirat ketika ditanya oleh Allah, kurangi beban kita, manfaatkan sisa waktu untuk membawa bekal pulang. Ya. Ketika Anda ditanya, bisa ringan jawabannya. Tapi Allah, ya Allah, saya sudah berusaha memaksimalkan, menggunakan waktu saya. Hanya ini ketetapan yang telah Engkau tetapkan untuk saya. Setidaknya ada jawaban yang bisa kita kemukakan. Ya. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Lihat di sini. Kita gabungkan dengan Bani Adam nanti. Ya, ya ayyuhan nasu. Hei manusia. Ingat ya. Kalau disebutkan nas, artinya manusia, ya, dengan kuantitas yang banyak secara komunal, tapi punya karakter yang berbeda-beda. Maka ditafsir oleh Quran kembali jelaskan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, ya. Diterjemahkan langsung oleh Quran, kami ciptakan nas itu ada dzakar, ada untha, dia punya kecenderungan yang berbeda, enggak bisa dipersamakan. Dari sini pun Masya Allah sudah mengisyaratkan laki-laki pasangan perempuan, ya. Jadi Anda bayangkan, ya, Anda bayangkan, jadi Masya Allah, untuk membedakan antara Tuhan dengan makhluk, kata Allah, Tuhan itu sifatnya satu, tidak berpasangan. Bahkan satunya bukan wahid, tapi ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Bukan wahid. Jadi ada wahid, ada ahad. Itu berbeda. Kalau wahid, satu, masih mungkin ada dua. Ya. Abdurrahman wahid. Abdurrahman anak pertama. Akan ada yang kedua. Okay. Anda jarang menemukan kalimat Abdurrahman ahad misalnya. Ya. Karena setiap orang tua punya anak satu, ingin yang kedua. Ya. Tapi kalau ahad, satu-satunya tidak ada duanya. Makanya kalimat wahid di Quran kalau bersanding dengan kalimat Allah atau ilah itu masih disandingkan, ya. Kalau dipisahkan gak bisa berdiri sendiri, ya. Wa ilahukum ilahu wahid, karena ilah bersandung dengan wahid, ya. Tapi kalau kalimat ilahnya dibuang, tidak boleh ada wahid, harus ahad, ya. Saya satu, kata Allah, kul, katakan Muhammad, huwallah, dialah Allah ahad, satu-satunya, tidak ada duanya. Karena Allah sang pencipta cuma satu, maka tidak boleh sama dengan makhluk, ya. Harus ada perbedaan. Kalau antara Tuhan dengan makhluk sama, apa faedahnya menjadi makhluk? Ya. Dan apa faedahnya Tuhan? Ya. Mesti ada perbedaan. Karena itu ketika Allah mengatakan saya satu, makhluk mesti beda. Diciptakanlah makhluk lebih daripada satu dan berpasangan. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Insyaallah. Dan dari segala hal yang kami ciptakan. Kalimatnya min kulli syai', artinya mencakup yang bernyawa dan tidak bernyawa. Yang disebut makhluk. Ya. Saya Allah, kata Allah ahad. Maka selain Allah, mesti berbeda dengan ahad. Mesti bukan ahad. Ya. Makanya kata Allah, selain Allah, setiap makhluk kami ciptakan berpasangan. Ya. berpasangan atau lebih daripada satu. Ya. Maka itu Anda temukan ada siang, ada malam, ya. Ada langit, ada bumi yang tidak bernyawa. Ya. Yang bernyawa misalnya ada tumbuhan, di dalam tumbuhan ada putik, ada benang sari. Ya. Hewan, ada jantan, ada betina, manusia juga begitu. Ya. Dan hebatnya, jangankan yang berakal, yang tidak berakal pun tahu fitrah pasangannya. Silahkan cek. Putik, tumbuhan, tidak berakal. Tapi saat masa perkembangbiakannya, pasti putik akan kedatangan benang sari. Saya belum pernah temukan satu jurnal ilmiah misalnya sampai hari ini putik bertemu putik lagi. Benang sari datang ke benang sari lagi. Tidak ada. Hewan yang tak punya akal, yang lebih rendah dibandingkan manusia, nanti insya Allah sekitar 8 bulan lagi, Idul Adha, ya, Anda beli misalnya kambing, ikat di samping masjid tuh. Ada Masjid Al-Ittihad, saya lihat di situ tadi. Ya. Ikat samping masjid, mau kambing, mau sapi itu ya. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena tak punya akal, enggak peduli. Mau di samping masjid pun, ada suara azan pun, kalau sudah datang hasratnya, kambing jantan akan mengejar yang betina. Sapi betina akan menunggu dikejar yang jantan. Ya, karena tak punya akal. Tapi dengan insting kebersamaan tadi, mereka tidak salah pilih. Jantan, ketemu betina. Ya. Betina nunggu dikejar oleh jantan. Sampai hari ini, tidak ada satu jurnal ilmiah pun menyebutkan, misalnya kambing jantan nyari yang jantan lagi. Tidak ada kambing homo, tidak ada sapi lesbi. Anda bisa bayangkan, hewan saja bisa menemukan pasangan yang sama. Maka kalau ada makhluk derajatnya lebih tinggi dibanding hewan, tapi melakukan perbuatan jauh yang tidak pernah dilakukan hewan, ada yang salah dalam hidupnya. Nah, poin kita kembalikan dulu ayatnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan manusia itu beda keragaman, beda jenis, beda karakter. Ya. Bahkan yang beda karakter ini, laki-laki dan perempuan, bahkan bisa mungkin berasal dari daerah yang berbeda. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini poinnya. Why? Apa tujuan diciptakan banyak tapi beda-beda ini? Yeah. Tujuannya satu, lita'arafu, supaya saling berkenalan, yeah. Berkomunikasi, saling membantu, memberikan solusi. Saat Anda mempraktikkan konsep lita'arafu ini, maka pertama yang kita terapkan adalah ini, Bani Adam. Jangan pernah merasa unggul satu dengan yang lainnya. Ya. Jangan ada orang misalnya yang putih gak mau bergaul dengan yang kulitnya hitam. Yang hitam tidak mau bergaul dengan kulit yang lainnya lagi. Yang tinggi tidak mau bergaul dengan yang pendek. Demikian seterusnya. Tidak. Kata Quran, Bani Adam. Siapapun manusia, mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, mau mancung, mau tidak. Maka seluruhnya berasal dari keturunan yang sama. Adam alaihissalam. Jelas di sini? Baik. Maka yang saya ingin sampaikan, ayat ini sekaligus menunjukkan bukti kepada kita bahwa Quranlah satu-satunya kitab yang pertama kali menunjukkan persamaan dalam kemanusiaan. Ya. Sebelum PBB mendeklarasikan itu, ya, sebelum di Eropa, di Amerika, di dunia mendeklarasikan, Quran sudah memberikan persamaan hak. Ya. Antara Bilal dengan Abu Bakar, ya, antara budak dengan orang merdeka, antara hamba saya dengan yang lainnya. Quran mengatakan seluruhnya tidak ada bedanya. Sama dalam hubungan kemanusiaan. Kecuali nanti takwa yang membedakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas di sini? Baik. Jadi, kalau kita menemukan kalimat Bani Adam di dalam Al-Quran, coba cek keadaan pribadi kita. Sampai dengan siang ini kita dengar. Adakah saat bergaul dengan orang kita masih membedakan bahwa kita yang paling hebat, yang lain tidak? Yang hitam bukan teman saya, yang putih kawan saya. Tidak demikian. Yang sawo matang itu tetangga kehidupan saya, yang sawo mentah itu bukan teman saya. Tidak demikian. Ya. Di, ada sesuatu yang harus kita ambil faedahnya sampai dengan di sini. Jelas di sini ya? Nah, itu bagian yang pertama. Jadi fungsi kalimat Bani Adam disebutkan di Quran, ya, yang pertama menunjukkan persamaan, ya, persamaan manusia dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kedua, ini yang paling penting. Jadi yang pertama tadi semua kalimatnya sudah kita bahas. Kedua, sekarang spesifiknya. Kita masuk ke ayat-ayatnya. Catat dulu dalilnya. Kami sudah sediakan bukunya. Mudah-mudahan cukup ya untuk dibagikan, insya Allah. Nanti kami terangkan apa fungsi buku itu di akhir. Ya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kelengkapannya. Baik. Quran surah 17 Al-Isra ayat 70. Quran surah 17 Al-Isra ayat 70. catat dulu saya dalil-dalil ini. Ya. Kemudian Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 26, 27 dan 31. Quran surah ke-17 ayat 70. Fungsi keduanya itu ya. Kemudian fungsi ketiganya Quran surah ke-7 ayat 26, 27 dan 31. Jadi tadi fungsi pertamanya sudah kita tafsirkan ya, sebagai persamaan dalam hal kemanusiaan. Arti kata Bani Adam. Yang kedua nanti fungsinya di Quran ya. Kita ambil dulu Qurannya surah ke-17 ayat 70 ya. Nanti ketiganya kita temukan di Al-A'raf Quran surah ke-7 ayat 26, 27 sampai 31. Ini ayat turunannya Quran surah ke-24 ayat 30 sampai ayat 31. Kemudian Quran surah ke-8 ayat 21 dan Quran surah ke-6 ayat 25. Ya, kita cukupkan dengan itu. Mudah-mudahan sampai waktunya. Terakhir kalau berbahaya ini Quran surah ke-2 ayat ke-7 dan Quran surah ke-7 ayat 179. Baik. Sudah. Fungsi kedua, ketika manusia disebut oleh Al-Quran dengan nama Bashar adalah untuk menunjuk kemuliaan hidupnya. Saya ulang, untuk menunjuk kemuliaan hidupnya yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi ketika Anda mendapatkan kalimat Bani Adam dalam Al-Quran, di antara maknanya Allah ingin mengangkat derajat kita, menunjukkan bahwa makhluk manusia ini, seluruh anak keturunan Adam itu lebih unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang pernah Allah ciptakan. Nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat. Mari kita ambil dalilnya Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 70. Bahkan langsung kalimatnya sangat indah sekali ya. Walaqad karramna bani Adam. Masyaallah. Pakai Bani Adam di situ. Ya. Awas hati-hati ya. Allah bisa mengatakan nas tapi yang dipilih Bani Adam. Nanti kita lihat ya. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ada ayat ini? Baik, mari kita lihat. Allah berfirman wa laqad. Pasti kita perhatikan betul, saya pernah ajarkan dulu, lam dengan qad itu dalam bahasa Arab disebut dengan harfut taukid, huruf yang menguatkan ya, meyakinkan. Di dalam ilmu bahasa Arab itu, kalau kita ingin menyampaikan satu informasi yang informasinya masih diragukan oleh sementara orang, maka rumusnya boleh tambah lam di depan kalimatnya, dikenal dengan lamut taukid ya, lam taukid. Biasanya kalau sudah pakai lam, yang lainnya enggak ikut. Tidak pakai qad. Misal di Quran kita ambil al-'asr, ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. La, qadnya enggak ada. Ya. La. Kalau saya contohkan lagi misalnya, ya, inna sayyidar ra'is la ya'ti. Ya. Presiden akan datang ke sini sekarang. Ya. Inna sayyidar ra'is ya'ti, belum pakai ya. Ya. Pak Jokowi mau datang ke sini. Bapak Ibu percaya enggak? Tidak ya. Tidak. Lalu untuk meyakinkan itu dalam bahasa Arab tambah la. Ya, la, lamut taukid untuk meyakinkan saya serius, beliau akan datang. Tadi saya kontak misalnya, layak dipakai la. Tapi kalau ada yang kemudian ragunya semakin ragu bahkan mendekati ingkar, maka dipertemukan antara lam dengan qad. Ya. Biasanya kalau sudah lam, lam saja. Kalau sudah qad, qad saja. Qad aflahal mu'minun. Lamnya enggak ada. Ya. Tapi di sini lam dengan qad dipertemukan. Ya, lam dengan qad dipertemukan. Seakan-akan ingin memberikan gambaran kepada kita, ada orang-orang yang bila disebutkan informasinya di Quran, lam dengan qad disatukan menjadi satu, maka biasanya informasi yang disampaikan bukan hanya diragukan, tapi kadang-kadang ada yang pesimis, ada yang tidak percaya, dan sebagainya. Contoh, menghafal Quran itu mudah atau sulit? Okay. Tidak mudah menjawabnya tuh. Kalau dibilang mudah sampai hari ini, kenapa belum hafal-hafal? Kalau dibilang sulit, di mana sulitnya? Karena Allah sendiri mengatakan mudah. Sampai saking mudahnya, saya beri gambaran begini. Kalau saya menyampaikan tadi pernyataan, Anda boleh ragu. Tapi kalau Allah yang menyampaikan informasi, kita ragu tidak? Tidak. Harus yakin. Karena itu kalimat Quran dibuka dengan kalimat mesti yakin, jangan ragu, jangan ragu. La raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Quran jangan pernah diragukan. Maka Allah memberikan statement dalam Quran, seharusnya kalau sekali harusnya yakin. Ini 4 kali diulang-ulang. Quran surah ke-54 itu, ya, Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali diulang. 4 kali. Dan kalimatnya menggunakan lam dan qad. Walaqad seakan-akan ingin memberikan pesan bahwa maaf, ada orang-orang yang kami sudah yakinkan Quran itu begitu mudah untuk dihafal. Saking mudahnya jangankan orang dewasa, anak kecil hafal Quran. Saking mudahnya jangankan orang yang bisa melihat, orang buta hafal Quran. Kami sudah mudahkan. Ya. Tapi dengan segala keterangan itu, masih aja ada yang ragu, masa sih? Yakin mudah, begitu lihat musafnya, kok tebal juga ya. Dan mulai lain perasaannya. Makanya kalimatnya menggunakan lam dengan qad. Ya. Nanti satu waktu kalau ada masanya, kita coba belajar untuk bagaimana cara cepat menghafal Quran. Ya. Dari Quran sendiri. Dan semoga Allah memberikan kemudahan itu. Ya. Nah, tapi di konteks ayat ini, Quran surah 17 ayat ke-70, kalimat laqad disandingkan dengan kemuliaan diri manusia. Walaqad karamna bani Adam. Hei, kamu mesti yakin, jangan pernah ragukan pada dirimu. Jangan pernah pesimis dengan keadaanmu. Semua yang diciptakan oleh Allah, yang namanya manusia keturunan Adam, semuanya mulia, sempurna. Kenapa kalimat ini menggunakan laqad? Karena tidak sedikit manusia yang ketika lahir kecewa dengan apa yang dilahirkannya. Ya. Bahkan zaman jahiliyah kalau lahir perempuan bisa dieksekusi. Lahir laki-laki hidup. Ya. Saking merasa aib, ya. Aib. Bahkan ada sementara orang mengatakan kalau terlihat cacat berarti aib, buang. Ya. Ada yang mengatakan tidak sempurna. Kalau tidak sesuai keinginan berarti tidak bagus. Kata Quran tidak. Semua anak keturunan Adam saat diciptakan oleh Allah seluruhnya sempurna, mulia. Awas hati-hati ya. Ini kadang-kadang anak manusia paling aneh. Allah sudah meningkatkan, manusia sendiri merendahkan. Allah sudah memuliakan, manusia sendiri menghinakan. Saya beri contoh begini. Tinggi mana derajatnya salat berjamaah dengan salat sendirian? Berjamaah. Tinggi mana derajatnya salat di masjid dengan di tempat biasa? Masjid. Ada orang yang saking sayangnya Allah kepada orang itu ditinggikan derajatnya. Salat zuhurnya didorong oleh Allah pergi ke masjid berjamaah. Sudah diangkat oleh Allah. Di zuhur sudah diangkat. Tapi saat asar manusia itu sendiri menurunkannya lagi. Seharusnya kalau Allah sudah angkat, antum tetap pertahankan itu. Jadi kalau Allah sudah berikan nikmat ke masjid di zuhurnya, maka asarnya usahakan ke masjid lagi. Sepanjang tidak ada yang darurat yang bisa meninggalkan situasi itu dan dihukumi benar secara syariat. Jikalau Allah sudah angkat, antum jangan turunkan lagi. Kadang-kadang malam ini tahajud, besoknya malah nonton bola. Allah sudah angkat, antum malah turunkan. Kalau Allah sudah angkat, jangan diturunkan lagi. Bisa ke masjid zuhur, asar kejar ke masjid. Asar ke masjid, maghrib ke masjid. Maghrib ke masjid, isya ke masjid. Sepanjang antum bisa melakukannya, tanpa ada uzur syar'i, maka cepat pertahankan. Mudah-mudahan ketika dipanggil oleh Allah, ketika meninggal dunia, dalam keadaan istiqamah dalam hal baik. Itu poinnya. Saya terima berita tadi malam saudara kita, saudari kita di London, ya, masya Allah. Semoga Allah memuliakan beliau itu seorang ibu, Pak, ya, ibu di bawah. Jadi ada 2 orang anak, ya, masuk Islam, masya Allah, alhamdulillah, ibunya belum. Maka berbohon kepada Allah kedua anak ini, ya, berbuat baik, kemudian dengan ibunya, masya Allah, ya, diberikan kebutuhannya, dirawat macam-macamnya. Kadar Allah, alhamdulillah, ibunya masuk Islam. Masuk Islam. Hanya setelah masuk Islam dalam 10 jam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Dalam 10 jam setelah masuk Islam meninggal dunia. Masya Allah, lihat bagaimana Allah memuliakannya. tiga orang ini, jadi dua anak, satu ibu yang telah meninggal dunia, kedua anaknya merasa kebingungan karena tinggal di lingkungan yang cukup minoritas, ya, komunitas Islamnya tidak banyak, maka mereka mulai broadcast, sampaikan kepada teman-teman yang lain komunitas Muslim. Ya, ini kami kehilangan ibunda kami, ya, dipanggil oleh Allah setelah 10 jam, baru 10 jam memeluk agama Islam, ya, jadi mu'alaf. Maka mereka meminta bantuan supaya bisa dibantu dalam pemakaman karena hanya tinggal berdua saja yang mereka ketahui. Apa yang terjadi? Dalam 10 jam mendekat kepada Allah, mempertahankan istiqamah dalam tauhidnya, Allah kirimkan 700 orang. 700 orang mengantar ke pemakamannya, mendoakannya, masyaallah sampai selesai. Sampai selesai. Anda bayangkan, jika ada orang diberi kesempatan 10 jam saja untuk berislam, dipertahankan dengan baik, dimuliakan oleh Allah, maka bagaimana dengan orang yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menjaga keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat janji Allah di Quran surah ke-58 dan ke-11 itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ibada darajat. Maka Allah akan selalu angkat tinggi kan orang-orang yang selalu mengangkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau dia bisa mendapatkan pengetahuan untuk meninggikan keimanannya, itu yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Jelas di sini? Baik. Saya kembalikan dulu ya. Wa laqad karhamna bani Adam, kata Allah, mau lahirnya di Indonesia, di Asia, di Amerika, di Eropa, di Afrika, semuanya mulia. Dan hebatnya kemuliaan ini dirinci kemuliaan oleh Quran dari mulai dia dilahirkan sampai dia berkehidupan. Mari kita cek satu-satu, kita teruskan dulu ayatnya ya. Teruskan dulu sebentar lalu kita rinci dengan ayat yang lainnya. Baik. Wa hamalnahum fil bardi wal bahri, ya. Ada yang kemudian mencari penghidupan ya, di darat dan di lautan, ya. Makanya jarang orang ke udara karena umumnya di darat dan di lautan. Antum kalau enggak kerja di darat kan ke laut cari ikan, cari minyak dan sebagainya, ya. Enggak ada orang ke udara misalnya nyari sesuatu, ya. Jarang, ya. Pak mau kemana? Cari nafkah. Di mana? Di planet Mars. Enggak ada, ya. Enggak ada orang ke udara, jarang, ya. Kecuali menggunakan pesawat turun lagi ke bawah, ya. Baik, makanya di sini diungkapkan kalimatnya menggunakan fil barri wal bahri, daratan dan lautan, ya. Saking mulianya makhluk ini, makanannya pun diatur. Warzaqnahu minat thayyibat. Kami berikan rezeki, kami pilih yang terbaik saja. Yang tidak bagus, jangan. Yeah. Babi haram, karena enggak bagus, jangan dimakan. Yeah. Sesuatu yang tidak diperkenankan, enggak boleh. Yang baik-baik saja. Karena kamu makhluk mulia, beda dengan makhluk lain. Yeah. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang, Allah sudah berikan yang halal, manusianya pilih yang haram. Allah sudah muliakan dengan yang terbaik, manusianya pilih yang kotor. Ini yang masalah ini. Yeah. Jadi kita akan lihat. Ya. Nanti kita lihat rincian ayat ini diperinci di Quran dengan sangat indah. Dan yang paling akhir, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan kami muliakan, unggulkan makhluk manusia ini dengan kemuliaannya dari seluruh makhluk yang pernah kami ciptakan. Masya Allah. Diunggulkan dari hewan. Hewan bahkan ditundukkan untuk dinaiki oleh manusia. Jinak. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang mari kita lihat ayatnya satu-satu. Quran surah At-Tin, surah 95 itu ayat keempatnya. Ya, saat manusia mulai diciptakan. Semoga Allah anugerahkan kesabaran supaya kita bisa belajar dengan rinci, ya. Mari kita lihat. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan seluruh anak keturunan Adam. Kemuliaan pertama dalam kelahiran. Ya. Saking mulianya kelahirannya ini, saking sempurnanya, tidak ada ayat berbicara tentang proses kesempurnaan hewan saat diciptakan. Manusia tidak. Beda. Lihat, bahkan Allah bersumpah dengan tiga risalah sekaligus. Wattini wazzaitun. Risalah Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, Bukit Tur Sina, risalah Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan demi Makkah, kota yang penuh dengan ketenteraman ini, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga risalah rasul. Tiga risalah Nabi sekaligus. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah menyatakan satu kalimat, kita seharusnya yakin. Ya. Tapi kalau sudah bersumpah, bahkan bersumpah dengan risalah tiga nabi sekaligus, ada sesuatu yang besar yang mau disampaikan. Lam dengan qad disatukan lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya Allah, kenapa engkau bersumpah dengan tiga risalah itu? Kata Allah, kami ingin jelaskan. Kami telah sempurnakan manusia itu saat dia mulai diciptakan secara fisikal. Ahsani taqwim itu fisiknya. Ya, fisiknya. Di taqwim itu dari kata qamah, bentuk fisikal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Jadi Masya Allah kata Quran, maaf ya, Tidak ada manusia yang lahir tidak sempurna. Semuanya sempurna. Mau kulit warnanya apapun itu yang paling sempurna. Dan Anda mesti catat, kata ahsan, ahsan di dalam bahasa Arab berasal dari kata hasan, ya, bukan cuma sekedar baik. Bahkan di Quran baik itu nanti ada empat, ya. Ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ya. Satu lagi ada tayyib. Tayyib, ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ya. Ada ihsan, ada kemudian khair, ada ma'ruf. Nah, kalau ada kata ihsan berasal dari kata hasan, itu artinya ada dua, ya. Yang pertama, baik dalam pengertian maslahat atau kebutuhan hidup. Baik dalam pengertian maslahat atau kebutuhan hidup. Dan yang kedua, kebaikan yang dilakukan karena merasa dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Begitu di hadis Nabi SAW yang kita temukan di hadis Muslim, hadis ke-8 itu. Pelan-pelan. Di seakan-akan, ketika disebutkan ahsanit taqwim, kata Allah, semua manusia saat diciptakan, itu postur terbaik, fisik terbaik, sesuai dengan kemaslahatan hidupnya. Jadi kalau ada orang diciptakan hidungnya mancung, memang mancung itu sesuai dengan maslahat hidupnya. Kalau dicipta fesek, jadi bermasalah. Ada orang diberikan kulitnya hitam, karena dengan hitam itu sesuai dengan kemaslahatan hidupnya. Kalau diberikan putih, bermasalah. Untuk pernah ke Sudan. Di Sundan itu ada satu daerah, satu tempat yang pigmen kulit penduduknya itu bisa sampai 4 warna. 4. Ada yang putih. Di Afrika itu enggak semuanya hitam. Ya, saya tidak kadang-kadang heran ada sementara yang berpandangan kalau di Afrika saudara-saudari kita hitam, tidak semua, ya. Dan hitam juga bukan celak, ya, tapi karunia di situ, ya. Di Libya banyak yang putih. Mesir itu Afrika, Mesir itu Afrika Utara, ya, secara geografi. Baik. Baik, ada yang putih. Kedua ada yang coklat. Ketiga ada yang hitam. Keempat ada yang ungu. Satu daerah yang sama. Ada yang ungu. Ternyata Allah ciptakan mereka dengan 4 pigmen kulit ini sesuai dengan keadaan cuaca di sekitarnya. Ya. Jadi kalau misalnya suhu iklimnya hanya sekitaran misalnya ya sekitar 20 derajat, 25 derajat, putih. Ya. Agak naik sedikit suhunya. Ya 30 sampai 36 derajat. Ya mulai coklat. Naik sedikit sampai 40, mulai hitam. Masya Allah. Yang ungu itu rata-rata 50 derajat. Jadi kalau ada mahasiswa kita, ya kuliah di situ, itu siang belum bisa tidur sebelum kasurnya disiram air. Antum kalau mau masak telur, hemat lah di situ, insya Allah, ya. Gak usah pakai kompor, simpan di luar 15 menit, ya, setengah matang bisa. Tapi kadarullah, ternyata kulit itu, ya, ketika terlihat pigmennya dengan warna yang berbeda, Allah mencipta mereka supaya menyesuaikan dengan iklim di mana mereka tinggal. Yang putih itu masuk ke wilayah yang agak coklat, itu sudah gak kuat. Antum jangan kira panasnya seperti di Indonesia yang uapnya cukup banyak. Simpan kerupuk, mengerut begini. Silakan simpan kerupuk di luar itu, mengerut. Tapi simpan kerupuk di Timur Tengah itu, apalagi daerah Afrika ke sana itu terbakar. Hangus, karena uapnya sedikit. Yang putih sulit menyesuaikan di tempat yang coklat. Coklat sulit menyesuaikan di tempat yang hitam. Hitam demikian di tempat yang ungu. Tapi kalau Anda ada orang sampai yang kulitnya ungu misalnya, ya Masya Allah. Baik. Ada yang sampai kulitnya ungu, ya. Salah satu anugerahnya, dia tidak kesulitan untuk beraktivitas. Ya. Tahan. Dia begitu keluar dengan panas luar biasa, Masya Allah, masih bisa bekerja. Aktivitas normal. Ya. Yang orang-orang di bawah kulitnya itu tidak bisa mengerjakannya. Ya. Kulit putih dikasih 50 derajat, gak bisa keluar rumah. Ya. Takut hitam. Yang ungu gak mikir hitam lagi. Dan tahan dengan keadaannya. Jadi itu diantaranya kesempurnaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, poin kita sekarang lihat. Karena Allah sudah menciptakan diri kita sempurna, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, disebut dengan tadi Bani Adam, artinya dari mulai Adam alaihi salam sampai ke kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita urutkan nabi-nabinya saja sampai ke Adam, itu seluruhnya sampai ke kita disebut dengan sempurna. Ya, mulia oleh Allah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'ruq bin Yab bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Itu nabi-nabinya dan seluruh umatnya semua mulia dalam pandangan Allah. Saat diciptakan fisik yang mulia dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Kaitan dengan Bani Adam, kita dituntut, diminta oleh Allah mempertahankan kemuliaan ini dari mulai sejak diciptakan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh cepat saja karena waktu kita terbatas. Contoh, mulai dari kepala, kita ambil satu atau dua saja. Di kepala ada mata misalnya. Nih, Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Maka ketika Allah menciptakan mata di kepala, ya, mata kita beda dengan mata hewan. Kalau hewan lihat apa saja diambil, ya. Hewan jantan lihat betina mana saja diikuti. Ya, masya Allah lain. Mata manusia, karena manusia ini makhluk mulia, maka fungsi matanya diciptakan beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya. Apa fungsi mata? Tuh, kita sudah lupa. Kalau melihat, hewan juga melihat. Ya. Melihat, binatang juga melihat. Ternyata fungsi manusia, fungsi mata pada manusia, kata Al-Quran, bukan cuma melihat. Tapi melihat pada yang baik-baik saja. Karena manusia ini makhluk mulia, maka tidak boleh melihat kecuali yang mulia saja. Karena manusia ini makhluk baik, maka tidak boleh memandang kecuali yang baik-baik saja. Karena itu, ketika kita mulai diciptakan oleh Allah, hati-hati betul, kemudian diberikan penglihatan, maka kata Quran, Anda harus melihat yang baik-baik saja, begitu melihat yang tidak baik, cepat palingkan. Karena melihat pada yang tidak baik itu akan mengurangi kemuliaan mata kita. Jelas sampai sini? Yuk kita baca ayatnya. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk para ikhwan yang laki-laki. Quran surah ke-24 ayat 31-nya itu untuk yang perempuannya. Akhwat sih. Ya. Perhatikan kalimatnya. Qul. Katakan Muhammad. Ya. Hati-hati ya. Kita akan sering temukan di Quran ayat-ayat yang dibuka dengan kata qul, qul, qul, qul. Ya. Apa artinya? Baik. Perhatikan sini. Pelan-pelan ya. Kita belajar bagaimana cara berargumentasi untuk membuktikan bahwa Quran itu mukjizat firman Allah, bukan rekayasa Nabi. Ya. Karena ada tuduhan dari sementara orang, terutama orientalis, ya, dan orang-orang yang tidak suka dengan orang Islam, ya. Bahkan ada dari kalangan liberalis dan sebagainya, menyebutkan Quran itu produk budaya, Quran itu rekayasa Nabi. Ya. Mari kita bantah sederhana dengan redaksi Quran. Ini di ilmu bahasa Arab bisa kita lihat. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada redaksi, katakanlah dalam pergaulan kita, itu artinya, maaf, Hal yang mau disampaikan adalah perintah dari sisi yang lain atau pribadi sendiri yang mengatakan. Pasti perintah. Ya. Jadi kalau satu kalimat diawali dengan katakanlah, berarti ada sosok lain. Ya. Ada yang lain yang memerintahkan, yang meminta. Ya. Mustahil misalnya, Ustaz Adi nanti setelah dari sini mau kemana? Katakanlah setelah dari sini saya mau ke masjid. Dari masjid mau kemana? Katakanlah saya mau langsung pulang. Tidak mungkin, mustahil. Kalau bahasa manusia langsung. Maka ketika ayat Quran dibuka dengan kata kul, itu tandanya ada yang memerintahkan. Quran bukan rekayasa Nabi. Quran bukan keinginan Nabi. Tapi firman Allah yang memerintahkannya. Kul, katakan Muhammad. Jadi Anda bayangkan, Nabi Muhammad saja yang sudah jelas surganya, hisabnya tidak ada, langsung mendekat kepada Allah saking ringannya. Ya, masya Allah. Langsung surga tingkat paling tinggi, masih diminta oleh Allah mengerjakannya, plus disampaikan kepada umatnya. Maka agak aneh nampaknya, jika umatnya saja yang surganya belum jelas, bukan Nabi, bukan Rasul, yang hisabnya menegangkan, bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Qul lil mu'minina, katakan Muhammad pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Oh, hati-hati ya. Ini rumus selanjutnya. Kalau di Quran Anda menemukan ayat dibuka dengan kata iman, artinya seluruh informasi di ayat itu akan menjadi indikator keimanan seorang muslim. Misal, ayat salat dibuka dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nanti lusa hari Jumat kita Jumatan. Kalimat salat Jumat dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati yaumil jumu'ah. Ya, iman disandingkan dengan salat. Ya. Maaf saya beri contoh. Tadi subuh jam berapa azan di sini? 4:42. Masyaallah sudah semakin ini ya. Di Bekasi 4:38, sini 4:40 ya. Misal Anda dipanggil 4:40 misalnya salat subuh. Ya. Disandingkan dengan kalimat iman. Dipanggil 4:40, Anda datang jam 2:30 misalnya. Ya. Bahkan jam 4 ya, sudah mulai sholat. Tahajud, istighfar, dan sebagainya. Padahal belum dipanggil. Sebelum dipanggil, sudah datang. Itu tandanya imannya bagus. Tapi kalau jam 4:40 misalnya, Anda dipanggil, Anda baru datang, itu iman standar. Standar, normal. Anda kerja di urusan dunia. Ya. Maaf, masuk kerja jam 7, pulang jam 4 misalnya. Masuk kerja jam 7, Anda datang ke kantor jam 7. Kan standar ya, waktu normal. Kalau Anda datang ke kantor jam 6, itu hebat namanya. Tapi kalau datangnya ke kantor jam 7, itu standar. Standar, Masya Allah. Tapi yang jadi masalah, datang misalnya dipanggil 4:40, baru datang jam 5, datang 5:30, datang jam 6, dan sebagainya. Itu ada masalah di imannya. Nah sekarang, ayat iman disandingkan dengan satu keterangan di Quran. Lihat keterangannya, menunjukkan kemuliaan kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Iman kita dipertaruhkan di sini. Ya. Palingkan pandanganmu dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Palingkan pandanganmu dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan. Kalimat ghaddun dalam bahasa Arab itu bukan enggak boleh lihat. Keliru kalau mengatakan gak boleh lihat. Ya. Ghaddun itu artinya memalingkan pada yang tidak boleh dilihat. Ya antum boleh lihat. Cuma ketika sesuatu tidak boleh dilihat, palingkan, jangan dilihat. Itu maksudnya. Ya. Karena itu disambungkan dengan kata basar, ghaddul basar. Maksudnya adalah memalingkan pandangan pada satu hal, pada satu tayangan, misal yang tidak boleh dilihat. Ukuran tidak boleh dilihatnya adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Ada gambar-gambar yang tidak tepat, terbuka aurat, palingkan. Pornografi, porno aksi, tayangan yang tidak tepat, palingkan. Jadi begitu antum melihat sesuatu, boleh. Tapi pada yang tidak diridhai Allah, palingkan, cepat. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Ini penting saya garis bawahi, karena ada sementara ikhwah kita memahami, ghaddul basar itu gak boleh lihat. Ya. Bukan, gak boleh lihat pada yang dilarang. Kalau tidak dilarang, boleh. Ya. Kami pernah lewat di satu tempat, ya, ada satu komunitas sedang ta'lim, memahami ghaddul basar itu agak keliru. Ya. Jadi ustaznya menghadap ke arah A, ya, kemudian pesertanya menghadap ke arah B. Gitu. Jadi ustaznya ke barat, pesertanya ke timur. Itu tidak tepat. Ya. Yang paling tepat itu adalah dalam konteks ini ketika ada pandangan-pandangan yang tidak tepat, tidak disukai Allah, melahirkan syahwatkah, melihat yang tidak benarkah, itu yang dipalingkan. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi poin yang harus Anda garis bawahi, karena manusia ini Bani Adam, makhluk yang mulia, maka dalam hal melihat saja matanya, saking mulianya makhluk ini, kata Allah kamu makhluk mulia. Jangan rendahkan kemuliaan kamu. Jangan hinakan dirimu. Karena kamu engkau makhluk yang paling mulia, hanya boleh melihat yang mulia-mulia saja. Yang baik-baik saja. Ketika Anda melihat sesuatu yang tidak baik, bukan sekedar merendahkan kemuliaan kita, tapi sedang menurunkan iman. Karena ayat ini dibuka dengan iman. Ya, maaf. Melihat tayangan yang tidak bagus, gambar-gambar yang tidak elok, apalagi melihat perbuatan maksiat dan sebagainya, maka saat yang bersamaan, kita tidak hanya sekedar sedang merendahkan keimanan diri, kemuliaan diri, tapi sekaligus juga menjatuhkan keimanan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas sampai sini ya? Baik, satu. Maksud saya coba cek sampai dengan zuhur ini, sejauh mana kita menggunakan amanah mata kita ini. Karena akan ditanya. Demi Allah saya katakan, akan ditanya. Mata ini akan ditanya. Ya. Tadi saya sampaikan, ada orang kok 5 tahun matanya buta hafal Quran. Ya, antum diberikan 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun bisa melihat. Akan dicek itu apa saja yang sudah dilihat oleh mata. Ya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang Anda lihat itu nanti yang akan jadi persoalan dalam kehidupan nanti, baik atau buruk. Ya. Demikian telinga. Demikian telinga. Karena kita makhluk mulia, enggak boleh dengar yang buruk-buruk. Yang jelek itu udah, tinggalkan. Ya. Hati-hati ya, hati-hati. Karena nanti telinga ini juga ada bagian dengan penyakit. Ya. Ada orang yang gak bisa lihat kebaikan, ada orang yang bisa dengar, enggak bisa dengar kebaikan. Ya. Awas, awas. Ini yang paling berbahaya. Ya. Yang paling berbahaya, kalau seseorang terbiasa melihat yang buruk-buruk, lihat rumusnya, atau mendengar yang buruk-buruk, telinganya dengar yang buruk, matanya lihat yang buruk. Perhatikan betul, buruk itu lawannya baik. Dalam hidup selalu ada lawan. Baik dengan buruk itu tidak pernah bersama. Halal dengan haram selalu terpisah. Tidak pernah bersama. Jadi kalau ada seseorang melakukan kebaikan, misal, otomatis dia akan anti dengan keburukan. Mustahil. Anda terbiasa berbicara yang baik-baik, maka Anda tidak akan pernah punya kosakata untuk berbicara yang buruk. Kalau terbiasa yang baik. Ya. Demikian kalau mata melihat yang baik-baik, telinga dengar yang baik-baik, maka otomatis akan anti dengan yang buruk. Gak akan bisa dengar. Antum yang biasa dengar ta'lim, dengar nasihat-nasihat, dengar Quran. Begitu dengar ada gosip, ya, dengar hal-hal yang buruk, itu telinganya gak akan mau dengar. Panas itu. Panas. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang menikmati informasi-informasi yang buruk, mendengar yang jelek-jelek, itu akan alergi mendengar yang baik. Susah. Susah diingatkan. Ya. Bahkan ada orang yang kalau diingatkan, iya, padahal telinganya gak bisa dengar. Ya. Itu tingkatan nomor dua terbahaya, paling bahaya. Ya. Ada di Quran surah ke-8 ayat ke-21. Ya. Kata Allah, "Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un." Ya. Anda jangan sampai menjadi seperti orang-orang yang kalau diingatkan, iya, saya dengar, tapi enggak dikerjakan. Ya. Nak salatna, iya ma, salatna, iya ma, salatna, iya ma, iya aja salatnya enggak. Coba dicek tuh. Ya. Ya ta'lim, ya insyaallah. Maka insyaallah lagi. Ya. Tapi enggak dikerjakan. Ya. Tahajud tidak, salat sulit dan sebagainya. Ada masalah itu. Ya. Kata Quran, hati-hati. Nah, apa penyebabnya? Maaf ya, penyebabnya biasanya kalau sudah sering mendengar yang buruk, yang baik gak bisa masuk. Karena ada lawan itu. Ya. Kalau sering melihat yang baik, maaf, yang jelek tidak akan masuk. Maka silakan udah cek pada diri antum semua, saya, kita semuanya. Kalau ada di antara kita masih rajin sholat, rajin puasa, alhamdulillah, tapi saat yang bersamaan, kadang suka sembunyi-sembunyi lihat gambar yang tidak elok, dengar acara-acara yang tidak bagus, berarti masih ada penyakit dalam diri ini yang harus dikeluarkan. Nanti kajiannya ilmu tazkiyatun nafas. Ya, kajiannya ilmu tazkiyatun nafas. Tapi saya ingin ingatkan, ada satu yang paling berbahaya. Hati-hati ya, masih di kepala ini. Ya, kita ambil satu contoh lagi, masih di kepala. Namanya mulut. Ini yang paling berbahaya. Tolong ingat betul, karena ini bisa menular penyakitnya. Bukan hanya bagi orang tua, tapi bisa ke anak dan seterusnya. Mulut ini sangat berbahaya. Ya. Bukan hanya dari pembicaraan saja, apa yang keluar masuk dari mulut, itu akan sangat menentukan organ-organ yang lainnya. Misal, maaf ya, maaf, mohon izin sebesar-besarnya. Ada orang matanya bermasalah, telinganya mungkin masih bisa normal. Atau sebaliknya. Ya. Ada orang dengar azan, belum mau ke masjid. Begitu selesai azannya, Allah perlihatkan mungkin lewat anaknya yang sudah siap-siap ke masjid, berpakaian, matanya masih bisa lihat. Nah, jadi ini bermasalah, belum tentu mengganggu ke telinga. Tapi kalau di mulut bermasalah, ini bisa mengganggu ke telinga, ke mata, bahkan organ yang lainnya. Salah satu yang berbahaya adalah, mohon maaf, masuknya yang haram ke dalam mulut seseorang. Yang haram masuk. Kalau sudah yang haram masuk ke dalam mulutnya, beredar kemudian di perutnya, diedarkan oleh darah, menjadi daging, itu yang bermasalah. Bahkan kalau masuk ke telinga, jadi nanti jadi sumbatan. Ya, dalam bahasa Quran surah ke-6 itu ayat ke-25, wa fi adhanihim waqra. Ada orang-orang yang telinganya itu ada sumbatan. Ya, sumbat. Jadi enggak bisa dengar yang baik. Ya, mental. Jadi begitu masuk keluar lagi. Anda bayangkan ada orang saking disayangnya Allah, dibangunkan masjid dengan izin Allah di samping rumahnya. Suaranya langsung ke rumahnya. Enggak usah pakai alarm. Masya Allah, saking sayang ya Allah. Subuhnya diingatkan sampai dengan isyanya. Tapi gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Jadi ada orang jaraknya 1 kilo, kedengaran adzan. As-salatu khairum minan naum. Bangun dia, berangkat jalan kaki ke masjid. Ini orang samping masjid, tertukar itu ke telinganya tuh. As-salatu khairum minan naum, gak bisa masuk. An-naumu khairum minan salat. Tidur lebih baik daripada salat. Jadi berubah tuh. Gak bisa. Kenapa? Di telinganya ada masalah. Wa fi adhanihim waqra. Di matanya ada masalah. Ya, gak bisa lihat sesuatu yang baik. Ini hati-hati ya, hati-hati. Bahkan nanti Nabi menyebutkan di hadis Muslim nomor hadis 1015. Kalau Anda di Al-Arba'in bisa lihat nomor hadis yang ke-10. Ya. Bahkan ada orang yang bermasalah di mulutnya sampai doanya kata Nabi sulit untuk dijawab. Thumma dzakara rajula yutilu as-safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa faqala ya rab ya rab. Ada seorang lelaki menempuh perjalanan panjang. Perjalanan panjang kalau ditunjukkan karena Allah mempercepat terkabulnya doa. Yamuddu yadayhi ila as-samaa, lalu mengangkat tangannya ke langit begini. Fayaqulu ya rab ya rab, lalu berdoa dengan memulai asmaul husna. Cukup sudah tiga hal ini mempercepat terkabulnya doa. Tapi kata Nabi, maaf, anna yustajabu li dzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Mustahil. Ya, saudara-saudari, seharusnya perjalanan jauh cepat mengabulkan doa. Mengangkat tangan kata Nabi lebih cepat dikabulkan dibanding yang diam. Ya. Memulai dengan al-asmaul husna, bahkan perintah Quran di Al-Isra ayat 110 itu, perintah Quran. Qul innallaha awit ar-rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ya. Orang ini melakukan ketiganya, tapi kata Nabi anna yustajabu li dzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Kenapa? Maaf, mat'amu haramun. Makanannya haram. Titik. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Makanya di ayat Bani Adam tadi yang kita bacakan di Al-Isra itu pembukanya wa razaqnahum minat thayyibat, supaya Anda doanya cepat dikabulkan, ya, segalanya cepat baik dalam kehidupan, matanya mulia, kemudian telinganya mulia, kakinya mulia. Maka kata Allah, saking mulianya kalian, wa razaqnahum minat thayyibat, makanan-makanan yang dibutuhkan pun kami sediakan yang baik-baik saja. Cuma manusianya menghindar dari yang baik, mencari yang haram. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas fungsi yang kedua ini, maka hati-hati, ya. Coba cek maksud saya sampai dengan siang ini, jangan dulu ke yang lain, ya. Jangan dulu ke pakaian. Diri kita dulu aja. Kepala kita dulu, dari mata coba cek sampai hari ini. Coba istighfar itu mata, ya. Tangisi ketika antum bangun malam. Kalau bisa banyak istighfar menjelang fajar setelah tahajud. Itu waktu yang sangat bagus. Dianjurkan oleh Quran di Quran surah 51 ayat 18. Adz-Dzariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kata Quran ada di antara sunnah yang bisa kita dawamkan dalam kehidupan selepas tahajud, banyak istighfar. Istighfar, istighfar. Antum istighfar di mata. Jangan-jangan diberikan 40 tahun, 50 tahun ada maksiat yang belum sempat ditangisi. Malam ini bangun nangis. Enggak bisa nangis besoknya. Enggak bisa nangis besoknya. Tidak bisa nangis juga, tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Ya, sampai kita bisa merasakan kenikmatan beristighfar pada Allah. Ya. Baik. Sampai ujung ini. Hati-hati, kalau tidak banyak dikeluarkan, hati-hati, awas ya, tidak dikeluarkan penyakitnya yang sudah masuk itu, maka lama-lama ini akan sulit digunakan lagi. Ya. Bahkan bisa tertutup. Quran surah kedua ayat ketujuh itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau sudah seperti itu, maka maaf, lebih hina dibandingkan hewan. Ya, hewan saja masih mau mengikuti perintah Allah, maka manusia bahkan ada yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh hewan. Kata Allah, pasangan yang jantan betina, putik pasangannya benang sari, tumbuhan saja ikut. Manusia yang diberikan akal bisa enggak dengar itu. Ya, ada laki-laki mencari laki-laki lain lagi, perempuan mencari perempuan lain lagi, dan sebagainya. Ini bermasalah. Maka kalau ada orang-orang seperti itu tidak mau bertobat setelah diingatkan, maka Allah siapkan neraka jahanam untuk tempat kembalinya. Quran surah 7 ayat 179. Baik, kita pelan-pelan dulu. Jadi kesimpulannya adalah makna yang kedua dari kata Bani Adam ini mengajarkan kepada kita supaya kita memaksimalkan fungsi kemuliaan hidup kita sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tolong antum pulang ke rumah, keluarkan ayat-ayat Qur'annya. Ayat tentang mata apa saja, ayat tentang telinga, ya, ayat tentang mulut, tentang tangan. Misal, ya, yang tidak boleh curang, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang curang. Artinya kalau antum curang pasti celaka. Makanya bisnis tidak boleh curang, jualan tidak boleh curang, pasti celaka. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Jangan bohong. Ya, lisan antum berbohong sekali saja pasti celaka. Keluarkan ayatnya, lalu cek dalam kehidupan kita. Jangan-jangan membuat kita jauh dari rahmat Allah karena celaka itu anggota tubuhnya. Ya, celaka. Bukan karena cacatnya, karena banyak orang yang dilihat cacat ternyata bisa sempurna kehidupannya. Uwais al-Qarni, ya, dipahami sebagai orang cacat, tapi ternyata menurut Allah, Masya Allah, orang luar biasa. Ya, ahli surga sudah menantikannya. Ya, penduduk langit sudah menantinya. Maka coba cek. Cek, bertakwalah kepada Allah. Ingat ya, sebaik-baiknya kita, masih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, masih baik kita. Jadi kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, memperbanyak kebaikan, cepatlah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir, dan ini akhir materi kita, 15 menit ke depan kita bisa selesaikan fungsi manusia sebagai Bani Adam. Bagian terakhir, jadi yang pertama persamaan kemanusiaan, kedua menunjuk pada kemuliaan yang mesti dijaga sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga, kenapa disebut dengan Bani Adam? Untuk belajar dari kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Untuk belajar dari kehidupan Nabi Adam alaihissalam saat di surga sampai turun ke muka bumi. Saat di surga sampai turun ke muka bumi. Pelan-pelan ya. Insyaallah kita persingkat ini. Baik. Siapa manusia yang pertama diciptakan? Tahu dari mana? Wah, keren. Kita lihat ayatnya. Bagaimana beliau diciptakan, bagaimana kehidupannya sampai turun ke muka bumi. Setelah itu indahnya, setelah menerangkan sampai Adam turun ke muka bumi, lalu Allah meminta kita untuk belajar dari kehidupan itu. Dan dibuka kalimatnya dengan Bani Adam. Hei, anak cucunya Adam. Quran surah ke-15 ayat 28. Bismillah. Mohon sabar sebentar ya, karena ini kajian penutup. Sudah. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Kemudian Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 30 sampai dengan ayat 37. 38 lebih bagus. Atau sampai 39-nya enggak apa-apa. Dan Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Terakhir kita kembalikan ke Quran surah ke-15 ayat 40. Dan kalau bicara Qurannya ini enggak, ini ya masih runtut ayatnya nih. Supaya terbebas dari sini, kita harus tahu dulu bagaimana cara setan menggoda. Quran surah 2 ayat 168 kembali ujung ayatnya. Quran surah 7 kenapa dia tidak mau taat ayat 12 sampai ayat 13. Baik. Baru kemudian Quran surah 7 ayat ini 26, 27 sampai 31. Ada di ayat 27 yang paling utama. Kita percepat bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu sekalian, saya berikan gambaran dulu ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwa satu kali ya, malaikat dan jin diberikan informasi bahwa akan diciptakan makhluk baru ya. Jadi malaikat sudah ada, jin sudah ada. Jadi sebelum makhluk ini diciptakan, jin sudah duluan diciptakan. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan sebelum manusia, sebelum makhluk baru itu ya. Min naris samum, dari bahan bakar api yang menyambar-nyambar. Jadi bukan cuma nar ya, api yang menyambar. Yuk lihat sini pelan-pelan. Setelah kita tahu ada malaikat, bismillah, ada jin, kemudian diciptakanlah makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin ya. Disebut dengan bashar di Quran surah 15 ayat 28. Kita telah bahas ini dengan sangat terperinci ya. Wa idh qala rabbuka, tolong garis bawahi betul redaksinya ya, karena nanti ada yang sama yang unik nih. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Khaliqun bashara. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah Muhammad, kalau ada kata iz di Quran itu bukan sekedar ingat. Ya. Tapi maksudnya ingat untuk dipelajari. Ya. Maksudnya saat kita baca itu coba pelajari ayatnya, pahami maknanya dan aplikasikan dalam kehidupan. Ya. Jelas ya? Nanti Anda akan temukan banyak kalimat idh dalam Quran. Ya. Ada idh yang dilekatkan dengan penyakit. Ya. Nabi Ayub pernah sakit. Tidak pernah diderita orang sebelumnya. Tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Ya. Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Baik, nanti saya perjelas. Baik, ya. Kemudian mari kita lihat. Ketika Allah meminta kita untuk belajar pada seorang Nabi. Nabi sakit juga. Jangankan manusia biasa, Nabi pun sakit. Nabi sakit. Tidak pernah diderita oleh orang sebelumnya. Tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Ya. Maka ketika kesabaran itu didapatkan oleh beliau, tidak pernah mengeluh. Ya. Memohon kebaikan kepada Allah. Maka diminta kita untuk belajar kepada Ayub ini. Kata istrinya, Pak, papa kan Nabi kalau dalam bahasa kita. Ya. Bermohonlah kepada Allah, pasti dikabulkan. Mintalah sembuh. Kata Ayub, berapa lama kita sakit? Saya diuji. Ya. Kata istrinya, beberapa tahun. Berapa lama kita diberikan kebaikan? Ya. Kata istrinya, sekitar 20 tahun. Nanti saja, kalau masa ujian ini sudah sama dengan kebahagiaan yang kita sudah raih, baru saya memohon kepada Allah. Malu rasanya, baru diuji beberapa tahun, dikasih kebahagiaan 20 tahun, sudah mengeluh kepada Allah. Anda bayangkan, Nabi, Rasul, surganya sudah jelas, diberikan ujian, masih sabar menerima. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, baru diuji sehari saja, sudah mengeluh. Ya. Kembalikan. Makanya ayatnya dibuka, wa ayyuba idh nada rabbahu. Idh pakai idh. Ingatlah kisah Ayub ketika beliau mulai berdoa, bertawakal, bermohon kebaikan kepada Allah. Jadi kalau Anda diuji dengan penyakit yang paling luar biasa beratnya, seakan-akan ayatnya berkata, "Hei, kamu itu belum berat dibandingkan dengan Ayub yang pernah sakit." Tapi kalau Anda ingin mendapatkan kesembuhan langsung dari Allah, diberikan kebaikan, maka mohonkan, lakukan seperti Ayub melakukannya. Jelas sampai sini? Wa idh qala rabbuka lil malaika, Quran surah 15 ayat ke-28. Dan pelajarilah, ingatlah ketika Allah berfirman pada malaikat termasuk jin pada waktu itu, inni khaliqun bashara, saya akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi bashar. Sampai sini. Apa fungsinya makhluk baru ini? Diterangkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30-nya. Yuk kita mulai. Di sini kisahnya mulai. Ya. Berlaku sama bunyi ayatnya. Ya. Bunyi ayatnya di awal ayatnya sama dengan di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Lihat bunyi ayatnya. Wa idz qala rabbuka lil malaika, di Al-Hijr ayat ke-28 wa idz qala rabbuka lil malaika, di Al-Baqarah ayat ke-30 sama persis. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Hanya yang di sini inni khaliqun basyara, yang di Al-Baqarah ayat 30 inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tayyib. Jazakallahu khair. Ja'il. Saya pernah sampaikan ini, mudah-mudahan masih ingat. Ya. Perbedaan antara khaliq dengan ja'il. Khaliq dengan ja'il. Perhatikan ini. Ini apa? Spidol. Kalau kita, misal, ada yang membuat spidol dari tidak ada menjadi ada, tapi tanpa bahan sama sekali. Tanpa bahan. Itu disebut dengan khalaqa. Khalaqa. Ya. Penciptanya disebut dengan khaliq. Kalau ada bahannya, itu bukan khalaqa. Namanya ikhtara'ah. Ikhtara'ah. Allah menyebut dirinya dengan khaliq. Khaliq dari kata khalaqa, karena mampu menciptakan sesuatu tanpa bahan. Jadi saja. Manusia gak bisa. Bisa gak antum bikin spidol tanpa ada bahannya? Tiba-tiba jadi spidol aja. Bisa. Ada plastiknya, ada tintanya, ada macam-macamnya. Ini meja juga ada alasnya, ada pakunya, ada macam-macamnya. Jadi manusia bedanya dengan Allah selalu memiliki perangkat. Punya perangkat. Maka dalam bagian yang pertama, Allah ingin menjelaskan, saya telah mencipta Adam. Dari gak ada, jadi ada. Ya, Masya Allah. Jadi ada. Tapi setelah diciptakan Adamnya, malaikat, jin tidak ada masalah. Yang jadi persoalan, ketika diperkenalkan Adam, ingin dijelaskan fungsi penciptaannya. Yang paling utama, pertama kali. Maka kalau ingin menjelaskan fungsi dari sesuatu yang sudah diciptakan, itu kalimatnya menggunakan ja'il. Ja'ala. Ya. Apa fungsi spidol? Belum tentu. Kalau saya ingin katakan, ini spidol fungsinya melempar orang yang ngantuk. Misalnya. Ja'al tuhadal qalam ramyan lin nu'as. Saya gunakan spidol ini untuk mengingatkan melontar yang ngantuk. Misal, itu ja'ala namanya. Maka di Al-Baqarah ayat ke-30 itu perbedaannya menggunakan kata ja'ala. Setelah Adamnya tercipta, diperkenalkan kepada lingkungan malaikat dan jin fungsi penciptaan Adam ini. Kata Allah, inni ja'idun fil ardi khalifah. Fungsi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah. Disinilah kisahnya mulai muncul. Saya percepat sekali. Baik ya. Kita sudah bahas bagiannya dulu di edisi yang pertama kali. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapa makhluk ini yang harus dicipta dan ditugasi untuk menjadi khalifah? Kenapa tidak seperti kami saja? Ya, khawatirnya makhluk ini berbuat kerusakan plus menumpahkan darah. Ya. Taj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk. Sedangkan kami tugasnya cuma tasbih, taqdis, ya, mengkultuskan engkau dan bertahmid kepadamu. Kenapa tidak kami saja yang jadi khalifah? Ya. Bisa merusak dan menumpahkan darah. Dari mana taunya ini? Karena kita sudah pernah belajar bashar itu makhluk nafsu. Ya, nafsu manusia berpotensi melahirkan kerusakan plus pertumpahan darah. Buktinya banyak sekarang. Ya. Tapi kata Allah, perhatikan kalimatnya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu hikmah penciptaan dibandingkan dengan kekhawatiran kalian. Ya. Taib, maka diajarkanlah ilmu yang hanya diberikan kepada calon khalifah. Makhluk dua ini enggak dapat. Karena tugasnya memang tidak jadi khalifah. Nah, jadi ilmu ini, bekal ini hanya diberikan pada makhluk baru yang diberi nama Adam itu, ya. Karena tugasnya menjadi khalifah, khalifah butuh bekal khusus yang tidak dimiliki oleh jin dan malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kan? Maka diajarkanlah kepada Adam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Diajarkanlah kepada Adam bekal pengetahuan, knowledge. Yang dengan bekal ini, Adam bisa mudah menunaikan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Nah, poinnya, lihat sini. Ini poin pentingnya. Ketika Adam sudah berikan bekal ini, Allah ingin menunjukkan apa maslahat dari penciptaannya. Maka diuji Adam. Dibandingkan dengan malaikat, kita sudah paham semuanya. Ayat 30, ayat 31-nya, 32-nya, 33-nya berisi ujian kepada Adam dan sekaligus juga menguji malaikat dan jin yang sekiranya punya kemampuan semisal Adam. Maka Allah berfirman kepada malaikat dan jin pada saat itu setelah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikat. Fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadikin. Kami sudah ajarkan kepada Adam pengetahuan, coba malaikat punya enggak pengetahuan itu? Katanya pengen jadi khalifah. Ternyata mereka berkata, masya Allah, lihat ini, malaikat makhluk yang tidak pernah berbuat salah dalam hidupnya. Karena tugasnya hanya satu, untuk beribadah saja. Beribadah, makhluk paling tinggi, tingkat ibadahnya tinggi, bahkan disebut di Quran, Quran surah ke-66 ayat ke-6 itu, At-Tahrim, la ya'sunallaha, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, dan tidak pernah menyalahi perintah. Anda bayangkan, makhluk yang tidak pernah maksiat pun tidak menyalahi perintah, ketika ditanya tidak bisa, tidak tahu tentang pertanyaannya, tentang jawaban yang ditanyakan, maka dengan tawadhu mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Masih mengatakan wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Maka bagaimana dengan makhluk yang bukan malaikat, yang dosanya banyak, yang maksiatnya sering dilakukan, masih bisa merasa tahu dalam setiap pertanyaan yang diajukan? Tidak tepat. Singkatnya, Adam unggul, diberikan kemuliaan dengan pengetahuan. Maka perhatikan ini poinnya, Allah perintahkan malaikat dan jin yang ada pada saat itu untuk memberi penghormatan kepada Adam, diminta bersujud. Awas, hati-hati, tolong garis bawahi, yang penting dari sini bukan sujudnya tapi perintahnya. Tolong garis bawahi, ya, Allah tidak butuh dengan sujudnya, tapi yang penting perintahnya. Perintahnya, ya. Maka turun perintahnya, Quran surah ke-2 ayat 34 itu, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka ketika kami perintahkan kepada Quran, qulna di situ kami perintahkan pada malaikat, mencakup jin saat itu. Ini disebut dengan sinekdok pas prototo, ya, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu, disebutkan sebagian dimintakan keseluruhannya. Disebut malaikat, jin juga diminta seketika. Kata Allah, ketika kami perintahkan malaikat dan jin untuk hormat, ingat, perintahkan, perintahnya bukan sujudnya. Jadi yang penting bagi Allah bukan sujudnya, sujud itu enggak penting. Yang penting melihat ketaatannya. Sama kita juga, yang penting bukan sholatnya, bukan puasanya, Tapi yang penting apakah dengan perintah itu taat tidak kita? Ujiannya pada itu, pada ketaatannya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Semua malaikat taat kecuali iblis. Siapa iblis ini? Wah, di sini kan gak disebutkan. Yang ada cuma malaikat, jin, dan Adam. Iblis ini siapa? Apakah nama baru? Makhluk baru di luar yang tiga ini? Atau justru makhluk lama yang disebut dengan nama yang beda? Maka di tafsir dijelaskan di Quran siapa itu iblis? Di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Kalimat awalnya sama persis dengan Al-Baqarah ayat 34. Mohon izin ya, supaya lebih paham dulu. Kalimatnya sama persis. Wa yuqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama. Semua sujud kecuali iblis. Kalau yang di ayat 34 Al-Baqarah terusannya aba wastakbar, karena dia enggan sujud karena sombong. Yang di ayat 50 Quran surah 18 dijelaskan siapa itu iblis. Kana minal jin. Iblis itu termasuk kalangan jin. Jadi bukan dari malaikat tapi kalangan jin. Yang tadi sudah kami sebutkan. Jin yang mana? Enggak semua jin. Fafasaqa an amri rabbih. Jin yang tidak menaati perintah Allah. Ya, keluar dari perintah Allah, dari ketaatan. Di fasik lawannya taat. Jadi kalau ada orang tidak mau taat namanya fasik. Fasik. Dari mana taunya yang penting perintahnya bukan sujudnya? Ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-12. Kita sudah tulis tadi. Ya. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kata Allah, "Hei, kamu dari kalangan jin ini, kenapa kamu tidak mau ya, awas, tidak mau bersujud ketika aku perintahkan?" Kalimatnya idz amartuk, bukan sujudnya yang penting. Ini saya yang perintahkan. Kok kamu enggak taat sama saya? Ya, kata Allah, "Hei, Masya Allah. Lihat jawabannya. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Tidak level. Ya, tidak level, tidak layak. Yang lebih hebat harus hormat kepada yang lebih rendah." Hati-hati. Nah, kita tidak ingin cerita tentang ini, kita akan percepat. Dari sini Allah murka, Al-A'raf ayat ke 13 nya itu juga mengusir iblis, mengusir jin. Dari sinilah kemudian dipanggil dari jin jadi iblis. Hati-hati betul. Iblis itu bukan nama zat, bukan nama zat, tapi satu nama yang melukiskan sifat. Lihat sini ya, pelan-pelan. Saya tulis dulu ya akar katanya dari kata balasa. Ada lagi labisa. Hurufnya sama tidak jumlahnya? Di atas ada berapa huruf? 3, di bawah? 3 ya. Dan hurufnya pun sama kan? Cuma ditukar saja. Ya, dalam ilmu sharaf disebut qalbul makani, pertukaran tempat. Ya. Ba, lam, sin. Lam, ba, sin. Sama. Cuma yang di sini menggunakan labisa. Labisa itu artinya menutupi sesuatu yang kotor dengan yang baik. Menutupi sesuatu yang tak layak dilihat dengan sesuatu yang indah. Itulah bisa. Makanya pakaian disebut dengan libas. Libas. Karena pakaian kita menutupi aurat yang tidak boleh tampak. Sesuatu yang kotor yang gak mau kelihatan. Aib yang tidak mau nampak. Itu libas. Tapi sebaliknya. Kalau lamnya ditukar ke depan, baknya dimundurkan. Balasa itu artinya sesuatu yang kotor menutup yang baik. Ya. Sesuatu yang kotor menutup sesuatu yang baik. Itu disebut dengan balasa. Nah, yang terkena oleh sifat balas ini namanya iblis. Iblis. Kenapa jin ini disebut dengan iblis? Padahal diisyaratkan di Quran, kana minal jinni fafasaka, adalah jin ini lawan dari fasik taat. Asalnya taat itu. Masya Allah, asalnya taat. Ibadah kepada Allah, taat luar biasa. Cuma karena satu sifat kemudian, nah, disebut oleh Allah sifat ini menyelimuti keadaan dirinya. Sifat yang gak bagusnya. Apa itu? Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dibanding dia. Apa yang disebut dengan ana khairum minhu di Al-Baqarah ayat 34? Istakbar, sombong dia. Di saat itu ketaatannya, sifat baiknya itu ditutupi, diselimuti oleh jubah kesombongan. Tertutup tuh. Yang baik ditutup oleh yang kotor-kotor. Sombong. Anda bayangkan, sombong menutup semua amalan yang pernah dikerjakan. Jadi kalau di akhirat tuh berapa lama ukurannya dengan dunia perbandingannya? Sehari di akhirat berapa lama di dunia? Tahu dari mana? Quran surah 32 ayat 5. fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya kurang lebih 48 hari. Jadi kalau jin ini pernah ibadah sehari saja, itu artinya sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Anda bayangkan. Anda bayangkan ribuan tahun ibadah itu hancur seketika karena berperilaku sombong. Maka bagaimana dengan manusia yang umurnya saja tidak sampai segini bisa sombong habis itu? Ya, jelas sampai sini ya? Nah, yang saya mau tekankan di sini, ketika diusir, qala fakhruj. Ya. Di Quran surah 7 ayat 13 itu disuruh turun, fahbit minha, kemudian fakhruj di ujungnya innaka minas sahirin. Ya, lihat sini ya. Ini jarang dibahas, jadi kita agak lebih fokus sedikit ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Di ini ada tempat malaikat. Ya. Tadi disamakan ada jin juga di situ. Malaikat juga ada level-levelnya, ada al-alin, ya, ada yang memikul arsy, ya, ada yang tingkat paling tinggi disebut al-alin. Ini yang biasa. Lihat sini. Ketika jin bermaksiat kepada Allah, berbuat fasik, tidak mau hormat kepada Adam, melawan perintah Allah, maka kalimat pertama diminta keluar, turun dari sini. Jelas ya? Berarti keluar dari tempatnya yang ada semula. Tempat mulia, turun ke bawah. Belum ke bumi, bumi masih di bawah. Ardun masih di bawah. Jadi masih di alam langit, cuma levelnya turun ke bawah. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Jadi kalau sudah turun ke sini, boleh masuk lagi ke sini gak? Tidak. Terturun, terusin. Nah, di ayat 35-nya Al-Baqarah, setelah kejadian ini, Adam diminta oleh Allah untuk meninggali tempat, di satu tempat di surga. وَقُلْنَا يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Kami perintahkan kepada Adam, silahkan masuk dengan pasanganmu itu ke surga. Perhatikan, kalimat surganya pakai alif lam. Alif lam itu menunjuk kepada ta'rif, ma'rifah, khusus. Ya. Jadi memang surga ini hanya disiapkan untuk Adam saja pada saat itu, berbeda dengan surga yang akan kita tinggali nanti, lain. Ya. Makanya surga kita yang akan kita tinggali, itu gak ada alif lamnya di Quran. Coba lihat kalimat surga pertama, Al-Baqarah ayat 25. Posisi paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Alif lamnya gak ada. Bentuknya nakirah. Ya, nakirah, bukan ma'rifah. Karena itu kata Nabi, surga kita nanti ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar informasinya di telinga, dan tidak akan pernah terlintas dalam bayangan di benak kita, apapun keindahannya, tidak seperti itu, lebih indah. Nah, kalau sudah dipijak oleh Adam artinya pernah kelihatan, pernah terdengar, pernah dirasakan. Dikata para ulama tafsir, tidak surga yang sama, berbeda. Nah, surganya Adam itu kemudian dimintakan tinggal di surga. Mintalah jin ini yang sudah jadi iblis kepada Allah untuk membuktikan kesombongannya. Perhatikan bahayanya sombong. Sombong itu, hati-hati, bukan sekedar menjauhkan dari nikmat, tapi bisa menutup pintu hidayah. Menutup pintu hidayah. Allah itu kan tidak melaknat dia saat itu seketika untuk selamanya. Masih membuka kesempatan untuk tobat. Tapi karena makhluk ini diliputi sifat sombong, dia merasa saya ingin buktikan kepada Allah bahwa saya lebih hebat. Dan saya itu karena itu saya tidak mau sujud. Maka mintalah kepada Allah diberi kesempatan untuk menggoda Adam. Berikan saya kesempatan ya Allah, saya akan buktikan saya sanggup menjungkalkan makhluk yang hebat itu. Ya. Maka diberi kesempatan oleh Allah, silakan. Maka Adam diberi kesempatan tinggal di surga yang sudah disiapkan. Ya. Ini iblis gak bisa naik, dia turun ke bawah. Ya. Maka mulai dia menggoda Adam. Kata Allah, Adam, ujian terbesarnya wala taqrabah bi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini sebagai ujian. Sifatnya larangan, ya, perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Saya persingkat, maka mulailah iblis menggoda ke Adam, tidak bisa masuk ke Hawa dan seterusnya. Makanya Anda mesti hati-hati. Nanti kita akan lihat sifat godaan iblis dari sikap ini. Setelah ke Hawa datang ke istrinya, bisa digoda, ya, dalam bahasa yang singkat meminta kepada Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon larangan itu. Dia katakan, ini pohon bisa mengekalkan. Sengaja kamu dilarang makan supaya tidak abadi di sini. Maka dicobalah itu. Dan apa yang terjadi? Ayat 36-nya. Al-Baqarah ayat 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي وَقُلْنَا بِطُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ. Aduh, baik. Perhatikan. Di sini kemudian kita sudah tahu kisahnya, Adam dan Hawa tergelincir, ya, melanggar larangan itu, dan terjadilah satu situasi yang tidak diharapkan, dari kenikmatan jadi jauh, ya, di surga jadi terusir, turun, ya, kemudian hidupnya jadi capek, Ya, karena di surga kan gak usah kerja lagi, makan, minum, istirahat, segalanya dilakukan. Tapi ketika melakukan pelanggaran itu, kenikmatan jadi turun. Ya, kenikmatan hilang, pekerjaan jadi berat, turun ke muka bumi jadi beraktivitas, bekerja dan terpisah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya Allah dengan sifat rahimnya masih memberikan kesempatan untuk menerima taubat. Maka semua makhluk ini diberi kesempatan yang sama. Ayat 37-nya, fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ini yang menarik, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling berbahaya. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan taubat, Adam cepat merespon lebih dulu dibandingkan dengan Iblis. Taubat lebih dulu. Ketika Adam taubat menerima kalimat, Allah terima taubatnya. Coba perhatikan, ya, kita tidak perlu berandai-andai. Tapi sekiranya Iblis sebelumnya bertobat kepada Allah, tentu Allah terima. Cuma sifat sombong itu menutup peluangnya untuk bertobat. Plus, ketika melihat Adam taubat, gengsinya naik lagi. Ya, Adam duluan taubat dibanding saya. Saya enggak mesti. Ya, enggak level saya keduluan oleh Adam. Akhirnya sifat sombong itu menutup pintu hidayah untuk tembus ke dalam jiwanya. Maka hati-hati nanti. Nanti ke dalam kajian ilmu tazkiyatun nafas ada bagian yang sangat penting. Penyakit yang diresapkan oleh Iblis ke dalam diri manusia. Sombong. Sombong itu bukan sekedar menjauhkan dari rahmat Allah, tapi bisa menutup pintu hidayah. Pintu hidayah. Ya. Anda bahkan mau diluruskan aja susah. Di masjid, lihat orang safnya bengkok, gak rapat-rapat, diluruskan. Pak, luruskan supaya rapi, safnya dan sebagainya. Siapa kamu? Baru ke masjid ini saja sudah sombong begitu. Saya 15 tahun tinggal di sini, gak begini. Padahal masjidnya baru 10 tahun tuh. Ya. Gak mau diluruskan. Susah gitu ya. Hati-hati. Nah, esensinya, apa kaitan semua cerita ini yang kita gambarkan di Quran? Maka setelah Adam turun ke bumi, terpisah antara Adam dengan Hawa, sampai bertemu kembali kemudian di Arafah, saya persingkat sampai situ, maka turunlah ayat di masa Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kita, belajar dari kisah Adam itu. Adam itu miniatur kehidupan kita, yang bisa kita lihat. Lihat langsung saja ke Quran surah 7 ayat 27 itu. Ya Bani Adam. Ya. Perhatikan, ini yang paling indah. La yaftinannakumu syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, jangan sampai engkau pun dikerjai lagi oleh setan. Ya. Jangan sampai engkau terkena jebakan setan. Hati-hati, ya. Hati-hati. Banyak jebakan-jebakan, yang paling bahaya jebakan setan. Ya. Sekarang orang bikin jebakan, jebakan Batman, jebakan macam-macam. Yang paling bahaya kata Quran, jebakan setan. Ya. Ini yang paling indah begini. Saat disebut iblis, iblis tuh maaf, belum menggoda Adam, baru ingkar aja. Tapi saat menggoda Adam, dirubah kalimatnya dari iblis jadi setan. Coba lihat deh di Al-Baqarah 34 tuh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis, enggak disebut setan. Tapi saat menyebutkan Quran menggoda Adam, dirubah kalimatnya dari iblis menjadi setan. Al-Baqarah 36-nya, fa azallahuma syaitanu anha. Hati-hati ya, hati-hati. Setan itu kalimat menunjuk kepada sifat yang dominan, bukan makhluk. Bukan makhluk tapi sifat. Dari kata syaitan yang menjauhkan dari kebaikan, yang menjerumuskan dari rahmat Allah itu syaitan. Ya. Kalau sifat itu melekat pada makhluk manapun, maka disebut dengan setan. Ya, karena itu hati-hati. Ya. Manusia bisa jadi setan kalau dilekati sifat itu. Jadi kalau ada orang manusia mengajak-ngajak pada keburukan yang menjauhkan dari rahmat Allah, seketika jadi setan. Jin bisa jadi setan. Ya. Karena itu di Quran bahkan disebutkan minal jinnati wanas alladhi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas syayatinal insi wal jin. Hati-hati, ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Nah, kata Quran, jika Anda sudah belajar dari kisah Adam itu, Anda mesti hati-hati. Jangan sampai anak cucu keturunannya lagi dijebak oleh setan dengan godaan-godaan tadi. Maka ada tugas pada kita ketika disebutkan ya Bani Adam, hei anak cucu Adam, la yaftinannakumu syaitan. Jangan sampai engkau dijebak lagi oleh setan seperti bapak ibumu pernah dikerjai itu. Karena itulah ayat ini meminta kita belajar, pelajari itu godaan setan. Ya. Jadi, maaf sebelumnya. Nanti kita mau pulang dari sini, kan? Dan kita sudah tahu jalan itu. Anda bayangkan misalnya di jalan itu ada lubang-lubang. Ada petunjuknya. Ya. Di jalan ada lubang, ada lubang, ada lubang, ada bahayanya nih. Kalau Anda sudah tahu ada lubangnya di sini, bisa di sini, bisa nggak dihindari? Bisa, karena sudah tahu, sudah belajar. Yang paling bahaya, yang tidak pernah mempelajari tentang di mana letak lubang itu berada, itu yang bisa terjerumus. Maka ketika kita disebut Bani Adam, diminta agar mewaspadai godaan-godaan setan, dijelaskan kemudian di Quran ayat-ayat turunannya. Begini cara menggodanya. Ini datangnya. Ada yang datang ke rumah tangga setan ya, soal Al-Baqarah 102 itu. Ada yang datang di kantor, ada yang datang di pembelajaran, ada yang datang saat di masjid, bahkan ada setan masjid itu. Bahkan ada yang datang saat sholat, khanzab namanya. Ya. Maka keluarkan oleh Anda ayat-ayat di Quran, termasuk di hadis, hal-hal terkait dengan tipu daya setan. Kalau itu sudah ketahuan, maka mudah menghindarinya. Itu poinnya. Ya. Nah, terakhir. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Hati-hati, sebagaimana pernah mengeluarkan bapak ibumu dari surga. Surga itu kan puncak kenikmatan ya. Puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan, puncak kesenangan. Artinya apa? Mohon maaf, ini gambaran dari Allah sebagai peringatan. Kalian makhluk mulia, anak cucu Adam, jangan sampai terkena bujuk rayu setan. Kalau sudah didapatkan itu, terkena kita olehnya, maka hidup kita pasti akan jauh dari kenikmatan. Seperti Adam terpeleset dari surga, jauh dari kenikmatan lagi. Pasti itu. Ya. Gak percaya silahkan. Anda bekerja dengan harta yang haram, sekalipun banyak hartanya, hidupnya gak akan nikmat. Hati tidak tenang. Ya. Tidak nyaman dalam beraktivitas. Tidak enak ya, dalam tidurnya, dalam aktivitasnya. Gak akan nyaman. Ya. Yang kedua, pasti lebih berat. Aktivitas lebih berat. Ya. Seperti Adam turun dari surga, sekarang punya tugas lebih berat lagi, sama dengan manusia. Yang ketika menjauh dari Allah, pasti kehidupannya lebih berat. Karena itu, kalimat terakhir disebutkan dengan Bani Adam diminta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari kehidupan Adam saat di surga sampai turun ke bumi dan berusaha mempelajari tipu daya setan sehingga kita tidak terjebak dalam hal itu semua. Jadi silahkan keluarkan ayat-ayatnya, terutama di Al-Baqarah ayat 168 itu. Di ujungnya ada wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Silahkan baca tafsirnya, pelajari, dan insya Allah kita bisa mendapatkan manfaatnya. Baik. Dengan demikian, selesailah uraian kita tentang hakikat manusia dalam Al-Quran pada bagian terakhirnya. Untuk itu, kita akan coba nanti masuki topik yang baru. Saya mohon izin, ada beberapa pertanyaan. Kalau nanti tidak bisa terjawab keseluruhannya, barangkali nanti bisa dijawab di pertemuan yang selanjutnya. Ya. Kita coba jawab dulu barangkali satu pertanyaan karena waktu kita agak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi seorang suami yang hobinya ngobrol-ngobrol ya berlama-lama 24 jam baik di WhatsApp, Facebook, baik dengan perempuan yang bukan istrinya, masya Allah, dengan mesra dan mengibahi istrinya, dilakukan terus-menerus, bukankah ini hukumnya haram? Apakah ini fitnah jid-jid? Ya. Apakah sholat yang dia lakukan tidak membekas sehingga tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Bagaimana mengobati ya penyakitnya demikian? Baik, dan bagaimana menumbuhkan rasa takut bermaksiat saat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Catat dulu ayat-ayatnya. Kalau yang nulis persoalan suami pasti ibu ini ya. Baik, kalau yang nulis persoalan istri pasti bapak di atas. Ini ibu, silakan tulis ayat-ayatnya dulu. Satu, Quran surah 49 ayat 13 untuk mencari pasangan dulu. Kemudian yang kedua, Quran surah 4 An-Nisa ayat 19. Sudah. Ini untuk para suaminya. Untuk ibunya ayat 34 sampai ayat 35. Ayat 34 sampai ayat 35. Sudah. Kemudian selanjutnya ini caranya, cara mendakwahinya. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Ayat 125. Kemudian cara melahirkan kekhusyuan sehingga dibebaskan dari hal-hal yang mengandung maksiat bisa dilihat diantaranya Quran surah 57 Al-Hadid. Besi itu keras, jadi ada yang hatinya keras ya, sulit mendekat kepada Allah. Dari ayat ke-16 ya. Ayat 16. Kemudian zikir ibadahnya tadi tentang salat ya, Quran surah ke-29 ayat ke-45-nya. Surah 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Kemudian kalau hatinya sudah bagus, dekat dengan Allah, diminta supaya dijaga dan tidak berbuat maksiat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-8. Baik. Mari kita mulai. Pertama, dalam pencarian pasangan, ini sumbernya dari sini dulu. Sumbernya dari sini. Ya, ini saya lihat masih ada yang barangkali belum menikah, ya, dan juga diantara yang pemirsa yang melihat kita tidak bergabung dengan kita, barangkali ada yang belum berumah tangga. Intinya ada nasihat dari Quran dan tafsir dari Nabi yang akan sangat menentukan kehidupan berumah tangga. Ya. Kata Al-Quran, kalau kita mulai mencari pasangan dalam berta'aruf, perhatikan kalimat Qurannya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, kami jadikan laki-laki perempuan dari manapun asal untuk saling mengenal. Kalau sudah kenalan, ada keseriusan, ya, maka yang paling dilihat pertama kali, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, bukan yang didahulukan, bukan perkara-perkara dunia. Ya, maaf, apakah kayanya, kedudukannya, ya, gelarnya, atau bahkan ketampanan dan sebagainya, ukuran terbaik, ini nasihat Quran, adalah bagaimana ukuran ketakwaannya, ya, keberagamaannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling standar. Ya, yang lainnya akan mengikuti. Jikalau Anda menemukan seorang misalnya laki-laki khususnya, ya, karena perempuan itu menunggu, ya, laki-laki khususnya dengan karakteristik keagamaannya kuat, maka jangan ditunda. Itu anugerah yang paling besar, ya, anugerah paling luar biasa. Ya. Jadi kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in, dinikahi perempuan itu, dinikahi, kenapa kalimatnya menggunakan pasif? Karena umumnya perempuan menunggu, ya, laki-laki mencari. Ya. Tunkahul mar'atu li arba'in, ya. Satu li jabaliha, ya. Kedua kemudian li nasabiha, ketiga li maliha, yang keempat li diriha. Fa'in waharat dinuha taribat yadak. Ya. Maka jika Anda ingin menikahi seorang perempuan, sama berlaku juga untuk laki-laki. Maka perhatikan empat aspek kata Nabi. Ya. Satu bisa dari parasnya, dan dua bisa dari latar belakangnya, tiga bisa dari kemudian harta bendanya, tapi yang keempat, ya, fadhfar bidzatid dini taribat yadak, fadhfar bidzatid dini, ya, utamakan yang punya kekuatan agama yang bagus, maka taribat yadak, tanganmu akan beruntung, ya, akan beruntung, saya akan mudah, ringan dan sebagainya. Maka yang pertama, mohon izin, mohon maaf, ya, sebetulnya persoalan ini muncul dalam rumah tangga karena sebelum rumah tangga pernah dipelajari dulu. Ya. Seharusnya yang terjadi sebelum berumah tangga, kenali dulu pasangannya seperti apa, keadaannya bagaimana. Sering ada keluhan, Pak, ya. Ibu, ada ibu mengatakan, Ustaz, setelah saya menikah, kok suami saya kelihatan aslinya. Ya, ibu pengen aslinya apa palsunya? Kenapa nggak dari kaji sebelumnya? Lihat, ya, kenali dulu, dalami dulu dan sebagainya. Kalau sudah paham, kemudian pelajari fungsi kehidupan di rumah tangga. Suami perannya apa, ya, perempuan perannya apa sebagai istri. Maka diturunkan kemudian ayat-ayatnya. Dan hebatnya, ketika menerangkan tentang peran suami istri ini, plus di Quran kemudian disampaikan kemungkinan-kemungkinan masalah yang terjadi di rumah tangga. Demi Allah saya katakan, bolak-balik kemana-mana pun, ujung-ujungnya akan ke situ juga. Dan solusinya, Anda mau konsultasi ke psikolog, psikiater, ahli apapun, ujung-ujungnya ke Quran juga itu. Ujung-ujungnya. Ya. Kalau bukan karena persoalan miskomunikasi, maka persoalan-persoalan lain yang mungkin terjadi. Ya. Apa diantaranya? Mari kita lihat. Pertama, ini nasihat saya untuk para suami. Quran surah ke-4, ayat ke-4. Kata Quran, saya belum ke ibu dulu ya, nasihat untuk para suami dari Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, para suami-suami yang masih merasa punya iman. Kita terjemahkan langsung dengan suami karena konteksnya, ya, ini ditujukan untuk para suami. La tayfum nisaa'a kama. Jangan kau wariskan sifat buruk, watak burukmu, ya, hal yang tidak disukai kepada istri-istrimu. Ya, ini hati-hati, seakan-akan ada gambaran peringatan bagi ibu bahwa tidak seindah kelihatannya sebelum menikah. Oh, hati-hati ya. Di ada setan khusus nanti yang menggoda kehidupan rumah tangga. Jadi kalau sebelum menikah, ini sudah wajar, normal. Semuanya kelihatan indah. Jangankan orang Islam, non muslim pun tahu itu. Sebelum menikah semuanya indah, ya. Karena setan ingin mengajak kedua ini bermaksiat, supaya jauh dari Allah dan bermaksiat. Tapi yang luar biasa, setelah menikah tiba-tiba semuanya jadi tidak indah. Ada setan khusus yang menggoda di kehidupan rumah tangga. Di Al-Baqarah 102 itu. Hati-hati, ya, hati-hati. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Tugasnya memisahkan antara suami dengan istrinya. Sebelum menikah itu bagus. Setelah menikah kok jadi lain. Begitu lihat pengajian, taklim. Ya Allah, kenapa suami saya tidak seperti ustaz ya? Jauh lain. Ya, bisa berubah tuh. Dibuat jelek semuanya. Lupa seakan-akan yang puluhan tahun yang lalu itu jelek semua. Ya, jelek semua. Hati-hati. Ada sesuatu yang terjadi di situ. Nah, maka dari itu dijelaskan oleh Quran. Hati-hati. Ibu, ada watak-watak yang mungkin tidak sampai, tidak terlihat saat berumah tangga nampak. Maka yang pertama diminta bukan istrinya, tapi suaminya. Diperingatkan oleh Allah. Lihat kalimatnya. La tarithun nisa'a karha. Jangan wariskan watak yang tidak baik setelah berumah tangga. Karena demi Allah, itu titipan dari Allah. Ya, mohon izin, mohon maaf. Allah menitipkan pada seorang lelaki yang tidak dititipkan pada lelaki lain. Karena Allah sangat percaya cuma pria ini yang bisa menjadikan perempuan ini menjadi salihah. Karena cuma lelaki ini yang bisa memberikan kesempurnaan dalam agamanya. Cuma lelaki ini yang bisa melindungi, merawat dia. Allah percaya, justru dia mengkhianati kepercayaan Allah. Maka dari itu di ujungnya kata Quran, tidak ada perempuan yang sempurna. Asa'an takrahu syai'an wa yajallahu fi khairan kathir. Perhatikan kalimatnya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istimu dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kau maksimalkan. Fa'in karihtumuhunna. Jika anda tidak suka karakter istri yang tidak bagus, maka tidak ada perempuan yang sempurna. Ya. Fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Berbuat baik, sabar dengan itu, boleh jadi di balik karakter yang tidak bagus itu ada kebaikan-kebaikan besar yang bisa dipelajari. Sebaliknya, nah sekarang ibu mendapatkan hal yang sama di pasangan hidupnya. Apa yang harus dilakukan? Baik, mari kita lihat tugas perempuan kepada suaminya. Quran surah ke-4 ayat ke-34 ya. Jadi Allah sangat adil ya. Laki-laki diminta sabar menghadapi istrinya. Demikian perempuan nanti kita akan lihat ya, bagaimana cara bersikap kepada suaminya. Ya. Saya langsung saja ke pertengahan ayatnya. Fas-salihatu. Maka istri yang salihah itu. Oh, ini menarik ya. Istri salihah disandingkan dengan tugasnya terhadap suami. Ya. Dan suami salih nanti ya, disandingkan dengan tugasnya terhadap istri. Seakan-akan kesolehan dan kesolehahan seorang laki-laki atau perempuan itu akan diukur sejauh mana dia bisa menunaikan kewajibannya. Baik. Mari kita lihat. Fasolihatu qanitatun. Qanitatun. Satu. Kemudian yang kedua. Hafizatun bilghaibi bima hafizallah. Dua saja. Ibu hati-hati. Dua syarat perempuan solehah dalam Al-Quran. Ya, tidak lebih. Cuma dua. Kata Quran, kalau ada seorang perempuan yang ingin disebut salihah, maka syarat pertama qanitatun. Taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Ingat, qanitat itu bukan taat mutlak, Bu ya, tapi taat pada yang baik-baik saja. Oh, hati-hati. Jadi kalau suami meminta ibu untuk taat pada kebaikan, cepat lakukan. Surganya ada di situ. Surganya ada di situ. Hadisnya sahih. Idza shallatil mar'atu khamsaha ya wa shamat shalaha wa hafizat farajaha. Hati-hati, ini yang paling menarik ya. Masyaallah, wa ata'at zawjaha qila laha yawm al-qiyamati udkhulil jannata min haythu syi'ti. Jika seorang istri cukup salat 5 waktu saja yang fardu, tidak usah kerjakan yang sunnah, kemudian dia menunaikan puasa yang Ramadan saja, tidak mengerjakan yang sunnahnya, kemudian dia menjaga dirinya tidak berselingkuh ya, kemudian yang keempat menaati suaminya sepanjang memerintahkan pada yang baik. Mah, ta'din, siapa? Ummi, baca Quran, mari. Tahajud malam, insyaAllah. Semua kerjakan, pakai hijab, siap. Maka masyaAllah, kata Nabi, qilalah yawmal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan semacam ini, udkhulil jannata min haythu syi'ti. Langsung aja masuk surga, saat hisab. Ya, pilih dari pintu mana saja. Pilih dari pintu mana saja. Makanya ibu hati-hati, surga ibu ada di rumah. Kalau Allah sudah dekatkan ke rumah, kenapa harus sibuk mencari di luar? Ya, bagi tugasnya, ayah, ada surganya kemungkinan banyak di luar dengan nafkahnya. Ibu banyak dirubah. Di kadang-kadang sudah dikasih surga dirubah mencari keluar. Ya. Yang kedua, ini hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga harkat, martabat, nama baik suami khususnya saat tidak bersanding bersamanya. Hati-hati Bu dengan yang kedua ini. Hati-hati. Kenapa ditekankan pada perempuan? Mohon izin agak melengkapi karena memang maaf, perempuan itu kalau sudah menikah akan cenderung membawa nama dan segala yang melekat pada suaminya. Ya. Ada ibu namanya misalnya Ibu Nina. Ya. Suaminya namanya Pak Andi misal. Ninga menikah dengan Andi. Besok itu akan ikut, akan dikenal dengan ibu Andi. Ya, akan dikenal. Orang akan bertanya, misalnya datang ke satu komplek, bertanya pada RT-nya, Pak, di mana Pak rumahnya ibu Andi? Padahal yang dicari Nina. Tidak akan sebaliknya. Ya, Pak, mohon izin, mau bertanya di mana rumah Bapak Nina? Pasti, tidak akan sebaliknya. Bahkan saat suami memiliki kedudukan, istri akan kenal. Ikut. Andi diangkat menjadi Bapak RT. Maka Nina akan ikut menjadi ibu RT. Padahal yang RT siapa? Andi, bapaknya yang RT. Ibunya bisa ikut. Yang jadi masalah, maaf ya, ketika sesuatu terjadi kepada Nina, itu Andi akan dibawa. Nina ikut taklim di belakang, ribut sendirian, SMS, telepon sana sini ribut. Orang bertanya, itu siapa sih? Itu tuh ibu Andi. Tuh yang ribut Nina, yang kena bisa Andi. Itu bisa bermasalah. Nah, karena itu kemungkinan dalam kehidupan dua tugas ini tidak akan sempurna. Selalu ada persinggungan, ada persoalan miskomunikasi, ada persoalan maksiat yang digoda oleh setan. Sekarang yang terjadi, suaminya kena bujuk rayu, terkena satu godaan oleh setan, datang melalui perangkat tertentu, apa yang harus dilakukan? Ini poinnya. Pertama kata Quran, komunikasi. Komunikasi. Dakwahi dengan baik. Ingatkan dengan cara yang lembut. Quran surah ke-16 ayat 125. Oke. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini dulu yang pertama. Bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Ya, maksudnya kembalikan kepada sesuatu yang benar, pada ketentuan Allah. Ya. Bil hikmah. Ternyata pertama bukan nasihat dulu. Tapi dengan hikmah dulu. Apa hikmah itu? Hikmah itu menempatkan sesuatu dengan bijak. Bijak. Nah, sekarang kaitannya dengan tugas istri, suami melakukan penyimpangan, bagaimana cara mengingatkan yang bijak itu? Yuk kita lihat dulu. Maaf. Kalau laki-laki dengan perempuan di rumah tangga, ya, yang disebut sebagai pemimpin siapa? Laki-laki, ya. An-Nisa ayat ke-34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini seringkali salah, keliru ini. Ketika seorang istri ingin mengajak suaminya atau meluruskan, kadang-kadang pola hikmahnya tidak sesuai dengan perannya. Karena suami itu pemimpinnya, maka istri itu yang dipimpinnya, biasanya ada cara mengingatkan dari bawahan kepada pimpinan. Yang tidak sama. Apa ciri khas pemimpin itu? Ciri khas pemimpin apa? Antum yang ada di sini para ikhwan. Mengajarkan, kuat, membimbing, disiplin. Bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Ciri khas pemimpin itu selalu ingin jadi pemimpin, tidak mau dipimpin, menerima usulan, tidak menerima saran. Ya. Karena itulah ketika seorang istri melihat suami memiliki kesalahan atau kurang tepat, maka yang pertama bersikap bijak dulu, jangan jadi pemimpin. Papa, ini salah ya. Wah, nggak mau salah itu. Enggak, pemimpin nggak mau disalahkan. Maka masuk dengan cara yang lembut dulu. Pertama, ibu berdoa dulu kepada Allah. Berdoa. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya. Minta kepada Allah supaya ditunjukkan apakah benar atau cuma prasangka saja. Kalau sudah ketahuan benarnya, tahu, sudah paham, kemudian minta dulu, berdoa supaya Allah melembutkan hati. Jangan langsung ingatkan, Bu, hikmah dulu. Ya. Lembutkan. Sehingga ketika nasihat disampaikan, ya, ajakan disampaikan, keterangan disampaikan, karena hatinya sudah lembut, bisa menerima pelan-pelan. Ya. Tapi kalau langsung tiba-tiba misalnya, apalagi ditunggu sampai berbuat salah, dipergoki dan sebagainya, dirunyam masalahnya. Dirunyam. Ya. Maka dari situ, setelah dilembutkan hatinya, minta kepada Allah, baru kemudian diingatkan, wal mau'idzatul hasanah. Ajak waktu yang bisa melalu, malam sebelum tidur, disampaikan. Jangan dulu langsung ke materi, ke inti. Sampaikan bagaimana saat dulu bersama-sama kita menjalin pernikahan. Ya, ibu menitipkan kepada suami itu, ya. Kemudian bapak menitipkan. Kemudian mulai berdoa, bermohon kepada Allah. Minta dengan baik-baik. Sebutkan dengan kalimat yang lembut. Ya. Kalau dengan seperti itu, ibu mau beliau berubah, insya Allah, Allah akan berikan jalan. Allah berikan jalan. Ya. Tapi kalau kemudian, maaf, suami tetap keras, tidak mau berubah dan sebagainya, maka ayat 35-nya meminta diberikan solusi yang lain. Faba'afu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Kalau solusi sudah tidak bisa dikerjakan oleh sendiri, maka jangan memaksakan diri. Sampaikan kepada perwakilan di keluarganya. Apakah di walinya, di ayahandanya, ibunya, pamannya, untuk berdialog dengan pihak keluarga supaya mengingatkan yang lebih bisa dipahami, yang diketahui. Itu caranya. Kalau dikatakan jelas haram atau tidak jelas haram, ya, jangankan dengan seorang istri, orang lain, suami melihat gambar-gambar yang tidak tepat saja, dilihat itu sudah haram. Ya, apalagi misalnya berdiskusi dengan istri orang lain, bermesraan, kemudian ada sinyal-sinyal yang tidak tepat, ya ada gambaran perselingkuhan, maka itu termasuk pada kategori pelanggaran yang sangat luar biasa dalam kehidupan rumah tangga. Nah, persoalannya ibu apakah ingin mendakwahi, kan? Apa sekedar ingin melampiaskan kekesalan dan sebagainya? Maka saran Quran, dakwahi suami, ajak untuk kembali kepada kelembutan, doakan, lalu kemudian memohon kepada Allah supaya bisa diberikan petunjuk. Terakhir, bagaimana menumbuhkan rasa takut ke dalam diri kita supaya tetap terjaga? Ya. Yang paling cepat adalah, ini yang paling cepat. Ada dua hal. Satu, keluarkan dampak dari maksiat yang dikerjakan. Keluarkan. Apa hukumannya kira-kira? Contoh, gosip apa hukumannya? Gosip itu hukumannya saat disebutkan orangnya, ya. Keburukannya belum disebutkan, baru orangnya saja, ya. Itu sudah memindahkan pahala yang didapatkan kepada orang yang disebutkan. Antum ta'lim dari sini. Begitu keluar, antum bicarakan orang lain. Lihat si Fulan, gak mau gabungan kita, memang dasar begini, begini, begini. Ketika antum sebutkan si Fulan, itu pahala ta'lim antum sudah dipindahkan kepada orang itu. Tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Diambil pahala dari yang ini, dipindahkan kepada yang lain. Ketika antum sebutkan orang yang beserta keburukannya, itu seketika kalimat-kalimat itu akan dibalas oleh Allah, diciptakan bentuk wajah tubuh dari orang dicipta, dari orang dibicarakan itu dalam bentuk bangkai. Kalau antum tidak tobat, maka siksaan pertama bagi para penggosip itu adalah, maaf, memakan saudara yang disebutkan itu dalam keadaan bangkai. Ya, diminta untuk dimakan. Silakan makan. Silakan makan. Nikmati itu. Ya, apa yang telah kamu perbuat saat di dunia itu. Nah, ketika Anda ingin berbuat salah, keluarkan ancamannya, wa'idnya. Kalau sudah tahu ancamannya, maka mustahil kita bisa mengerjakannya. Takut. Ya, begitu mau disebutkan, takut tidak aman. Capek-capek, meluangkan waktu hampir 2 jam di sini. Tiba-tiba ada orang misalnya dibicarakan, pindah pahalanya. Sayang. Jadi ketika akan bicara, antum bisa langsung tinggalkan. Ya. Dan yang kedua, cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah bayangkan bahwa saat akan bermaksiat, seketika kita akan meninggal pada saat itu. Itu yang paling mudah. Itu yang paling mudah. Ya. Jadi ketika antum akan berbuat salah, bayangkan seketika barangkali akan meninggal. Itu akan lebih mempercepat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum bisa mengerti juga, maka perhatikan bagaimana Quran menyentuh diri kita. Kita tutup dengan bacaan Quran surah ke-57 ayat ke-16. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang mengatakan diri telah beriman, berislam, untuk lebih semakin khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal salehnya dan menjauhi maksiat dalam kehidupannya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari, melindungi kita, keluarga kita dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini, dan semoga kita dibimbing sampai menghadap kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik bersama keluarga kita. Mohon izin kami pegang ini untuk kemudian dijawab dalam pertemuan selanjutnya. Kita akan berpindah bahasan dalam topik kajian Fiqh Al-Asma'ul Husna, seperti dimintakan pada kami untuk membahasnya. Kita akhiri dengan doa kifarat al-majlis. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين رحمة منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.